Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wassamawatil 'ula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa kudwatina wa uswatina wa sayyidina dan para anggota Bapak dan Ramil, berikut para anggota Kepala Kelurahan bersama seluruh staf dan tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati. Rekan-rekan panitia, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatal iman, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, saya doakan mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat dengan hidup yang penuh barokah. Sehat itu penting. Sehat itu sebelum melanjutkan pengajian ini, hentikan video sejenak, tekan tombol jempol dan langganan atau subscribe. Jangan lupa tekan juga loncengnya, agar kita semangat upload pengajian Anwar Zahid terbaru. Saya ulang, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan Allah sehat walafiat dengan hidup yang penuh barokah. Sehat itu penting, sehat itu sangat berharga, sehat itu sesuatu yang harus kita ikhtiari secara maksimal dan kita mohonkan kepada Allah dalam bentuk doa. Rasulullah berpesan, salul afiyah ba'dal yaqin. Kalian semua mintalah kepada Allah diberikan kesehatan setelah kalian punya iman dan keyakinan. Setelah memiliki keimanan dan keyakinan, kita diperintah untuk memohon kepada Allah agar diberi kesehatan. Kenapa demikian? Karena sekuat-kuatnya iman, sehebat-hebatnya iman, kalau enggak didukung dengan kesehatan, maka ibadah enggak akan bisa sempurna. Iman kuat, iman hebat, tapi sakit-sakitan, bahasa Inggrisnya the menggerikan, tentu ibadahnya enggak akan bisa sempurna. Imannya kuat, imannya hebat, sakit-sakitan, enggak akan bisa melaksanakan ibadah haji. Wong kering, imannya sehat, imannya kuat, imannya hebat, imannya kuat. Kalau enggak sehat, puasa pun kadang enggak mampu, zikir enggak kuat lama, baca Quran enggak bisa sempurna. Apalagi punya iman, punya kesehatan tapi enggak punya iman, malah jadi orang yang kocelok. Angel lah bahasanya. Sehat tapi enggak punya iman. Mohon maaf, para pelaku tindak pidana, para pelaku kriminal, para penjahat, itu kan rata-rata orang yang fisiknya sehat, betul? Tapi enggak punya iman. Yang suka korupsi itu orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Ya rata-rata yang sehat. Yang suka nyolong itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Yang suka judi itu kebanyakan orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Yang suka demeni bojone tanggane itu kebanyakan orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Nah, alhamdulillah wonge melu jawab. Ibu-ibu yang suka gosip, yang suka ngerumpi, suka fitnah, itu rata-rata ibu-ibu yang tubuhnya sakit apa sehat? Yang suka nyelatu suaminya, itu rata-rata ibu-ibu yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat tapi enggak punya iman. Sehingga orang enggak akan bisa melakukan amal soleh kalau enggak didasari dengan keimanan. Dalam Al-Quran, setiap dijelaskan amal soleh tentu digandeng dengan yang namanya keimanan. Amanu wa amilus solehat, beriman dan banyak beramal soleh. Ini kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara iman dan amal soleh. Orang kalau imannya kuat, amal solehnya banyak. Kalau imannya lemah, amal solehnya sedikit. Kalau enggak punya iman, ya enggak ada amal solehnya. Sebaliknya, amal soleh itu menguatkan iman. Semakin banyak amal solehnya, semakin kuat keimanannya. Semakin sedikit amal solehnya, ya semakin lemah keimanannya. Kalau enggak pernah melakukan amal soleh, imannya akan hilang. Zaman kata era paham. Maka gak ada ceritanya orang punya iman melakukan kejahatan, atau sebaliknya orang melakukan kejahatan didasari dengan keimanan. Gak ono. Masa mau nyopet kok nawaitul nyopeta lillahi ta'ala. Sehingga Rasulullah bersabda, la yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mu'minun. Maling itu enggak akan nyuri andaikan dia punya iman. Kenapa dia nyuri? Ya karena imannya waktu itu lagi hilang. Kan iman itu sifatnya fluktuatif. Understand? Itu gak ngerti ya gue semuanya yes no. Urusannya biar cepet kelar. Walaupun gak ngerti tolong semuanya, terutama ibu-ibu kompak yes, oke? Okay? Kan iman itu sifatnya fluktuatif, understand? Yes. Lah ngono. Biar kelihatan gobloke. Kenapa ketika saya bilang understand seluruh jamaah terutama ibu-ibu harus yes? Saya sering sampaikan understand itu kan bahasa Inggris terdiri dari dua suku kata under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, maka ibu-ibu harus yes gitu. Iman itu mengalami pasang surut. Kadang pasang, kadang surut. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang bisa hilang. Kadang kuat, kadang lemah. Kadang bisa habis. Orang ketika melakukan maksiat, itu imannya pas habis. Andaikan masih ada keimanannya, gak akan dia berbuat maksiat. Makanya gak ada orang maksiat sambil berzikir, itu gak ada. Masa ono wong ngrasani kok ambek subhanallah subhanallah subhanallah. Kene wong iku lambene luwe. Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Iku anake wis mateng sik subhanallah subhanallah. Gak ada. Wala yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun. Orang tidak akan berbuat zina andaikan dia punya iman. Kenapa kok sampai melakukan zina? Ya karena waktu itu imannya lagi hilang. Sehingga gak ada orang zina kok tawasul fatihah dulu seperti acara ini tadi. Masa mau zina kok ngomongin sama Adinda Londe yang aku cintai sebelum kita melakukan proses perpetinggiran ini. Mari kita awali dengan bertawasul membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan perpetinggirangan ini barokah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Sehat dan iman. Sekali lagi ini sesuatu yang sangat erat kaitannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehat itu artinya terbebas dari penyakit. Penyakit ada dua, ada penyakit zahir, ada penyakit batin, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Kalau penyakit zahir, penyakit jasmani, penyakitnya tubuh, bangsane udunen, bubulen, tantengen, gudiken, gulu kaku, ama ora iso balik. Itu cara pengobatannya gampang, karena yang penyakitan merasa sakit, ora betah loro, gelem tombo, sehingga cara pengobatannya mudah. Yang ngerasa sakit itu yang menderita penyakit itu. Kalau penyakit zahir, penyakit jasmani, penyakit tubuh, beda dengan penyakit batin, beda dengan penyakit rohani. Ini yang merasa sakit justru orang lain. Yang penyakitan gak ngerasa sakit sama sekali. Tak baleni, ketoke sik dondong ngomong. Modele ana sing ra percaya, kok kuwi to wonge. Lah ra padha iki ambek fotone. Saya ulang, kalau penyakit dohir, penyakit jasmani, itu sing penyakitan krasa lara. Tangga-tanggane orang ngrasakno, masyarakat gak merasa sakit. Yang merasakan sakitnya ya yang penyakitan itu. Misalnya ana tangga sampean kok udunen. Nengko wedi sak terong. Yang penyakitan yo tiyeng-tiyeng-tiyeng yo kiyer-kiyer. Tanggane yo belas ora krasa, malah moyoki yo. Mbak kok tambah gede ngono, Mbak. So nek panen aku kabari ya, Mbak. Beda dengan penyakit batin, penyakit rohani. Itu sing lara gak krasa. Sing ngrasakno niku malah masyarakat. Orang lain, contoh misalnya di kampung ini ada maling, itu yang merasakan resah malingnya apa masyarakatnya? Masyarakatnya, padahal yang sakit itu malingnya. Maling itu sakit, sakit akhlak, sakit jiwa. Maling itu misalnya dia punya barang terus dicuri orang, kira-kira dia marah apa enggak? Kok gak nyaut ya? Maling lho umpama duwe barang kok dicolong uang, kira-kira mangkel napa mboten? Mangkel. Iso jawab wong tau ngalami. Wong dia lho punya barang dicuri orang, itu dia mesti mangkel. Lho, kok dia mentala nyuri barangnya orang, mesti meneng ae sing ceramah aku cerewet. Orang maling itu dia punya barang dicuri orang, mesti mangkel. Lho kok dia nyuri barangnya orang, itu berarti gak sehat, itu berarti gak waras, penyakitan. Tenggale ibu-ibu, sampean nek dirasani wong mangkel napa mboten, Bu? Mulane sampean lak gak tau ngrasani wong nggih. Nah, berarti gak waras. Ayo gendeng. Sehat yang hakiki, sehat yang sejati itu mencakup lima hal: fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Macam enggak ngerti ya wis pokoke mantuk-mantuk ini. Ben gak teman-teman ketok gobloke. Sehat yang hakiki itu meliputi lima hal: fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Kenapa orang sakit? Ya karena lima hal ini enggak balance. Lima hal ini enggak seimbang. Yang paling sering dilupakan orang itu soal spiritual. Kalau fisik, psikologis, sosial, kultural betul diperhatikan, tapi spiritual yang merupakan faktor terpenting penunjang kesehatan justru sering dilalaikan. justru sering diabaikan. Padahal ini yang paling penting. Orang itu asal kebutuhan spiritualnya tercukupi dengan baik, dijamin gak akan sakit-sakitan. Asal kebutuhan batin, kebutuhan rohani, kebutuhan spiritualnya tercukupi dengan baik, gak akan sakit-sakitan. Pokok sholatnya jangkep, yang maktubah, yang fardu sehari 5 kali. Jangan dirubah, sholat 5 hari sekali. Gak usah guyu kelakuanmu yang menunggui. Oh, harusnya sehari 5 kali kok dirubah 5 hari sekali. Akhirnya sholatnya gabung-gabung, sholatnya rangkep-rangkep. Ya lucu aja niatnya. Usholli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Oplosan lillahi ta'ala. Asal sholatnya jangkep, ngajinya sregep, wiridnya tartib, sama tetangga rukun, sedekahnya terus, pokoknya urusan spiritual tercukupi dengan baik, dijamin orang itu tidak akan sakit-sakitan. Maka malam ini sungguh spektakuler, saya mencium aura-aura surgawi. Gue gak tau sholat melo amin. Ternyata penyakit apapun yang diderita manusia, selama hatinya gak diobati dulu, gak akan bisa sembuh penyakitnya. Percaya karumu, gak percaya karumu. Oh, manusia itu sumbernya di hati. Karena hati ini merupakan key position. Kok orang ngerti nih? Penyakit apapun yang diderita manusia, selama hatinya gak diobati dulu, gak akan bisa sembuh. Ternyata 80% penyakit itu sumbernya dari hati. Penyakit yang bersumber dari makanan itu cuma 20%. Saya tahu persis, karena saya dikandani wong. Saya punya teman jadi dokter lah, dokter itu duduk gendruwo. Dokter itu kan wong, ngasih tahu ke saya ternyata penyakit itu 80% sumbernya dari hati. Yang dari makanan cuma 20%. Sehingga saya termasuk orang yang gak setuju kalau ada orang menderita satu penyakit terus makan dibatasi, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini karena berpenyakit ini, gak boleh makan ini karena berpenyakit ini. Gak setuju. Taman pikir, wong wis gering mangan dibatasi, tambah nemen. Gak apa-apa, yang gak boleh itu kalau berlebihan. Gak ada pantangan itu, gak ada. Yang penting jangan berlebihan. Kalau mau pakai resepnya Rasulullah, pasti benar, pasti nikmat, pasti sehat. Perhatikan, ini urusan Departemen Perbadokan. Bagaimana resepnya Nabi soal makan minum? Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Mesti nikmat, pasti sehat. Lah kita kan enggak ya. Kita tuh belum lapar sudah makan, sekalinya makan kekenyangan. Makannya gampang, gering. Udah, gak usah pakai dibatas-batasi. Ibu-ibu itu yang suka batas-batasi. Punya suami menderita penyakit apa, misalnya kencing manis, ikut acara pesta, habis itu makan bareng, runtung-runtung, suami mau ngambil sate, ditampel tangannya, ojo kuwi, ora oleh mangan sate. Akhirnya suaminya gak berani, yowis, pindah, mau nyedok kekil, ditampel meneh, kekil yo gak oleh, pengen cepat mati. Pindah mana, mau ngambil soto, yo ditampel meneh, hehehe, apa kuwi, apa kuwi, duntal kabeh kono. Dari suami ini, buh, buh, buh. Ini kan aneh tuh, dulu waktu muda, anyar-anyare minggat merene, gak punya duit, ora iso tuku, gak bisa beli. Lo sekarang ada makan gratis, dilarang. Sehingga akhirnya suami ini kena diabet, kolesterol, darah tinggi. Bukan karena sate, bukan karena kekil, bukan karena soto. Tapi karena jengkel sama istrinya itu. Itu yang bikin penyakit. Makanya gak usah dibatasi bu, apalagi sudah tua. Harus disupport. Orang kalau udah tua itu butuh asupan gizi yang cukup, butuh vitamin yang cukup. Harus didukung, harus disupport. yang penting tidak berlebihan. Ngomong jenenge wis gerangi segere kari arang-arang kok. Mangan dibatasi sisan. Enggak apa-apa. Berikutnya tolong perhatikan. Kenapa orang itu suka sakit? Gampang sakit karena satu, dia enggak pandai bersyukur. Dia terlalu banyak mengeluh. Ada masalah dikit, wah aduh gimana? Wah aduh gimana? Setiap ada persoalan, wah aduh gimana? Wah aduh gimana? Uripe ngono ae. Terlalu banyak mengeluh. Nah sekarang ini zamannya malah makin nemen. Dikasih sedikit dia mengeluh, dikasih banyak dia selingkuh. Gak boleh pak. Ingat, di balik suami yang sukses pasti ada istri yang ikhlas mendoakan. Gak bung ya? Ngurung aku pengen. Tak boleh nih. Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang ikhlas mendoakan. Dan di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Nah kalau istri lebih sukses dari suami, ya suami biasanya yang stres. Maka semakin istrinya sukses, suaminya semakin stres. Ibu-ibu, sukseskan dirimu, streskan suamimu. Nah suami kalau ingin sukses, ingat harus banyak-banyak minta doa ke istrinya. Tanpa doa istri, suami gak akan sukses. Maka suami kalau ingin tambah sukses, yang mendoakan juga harus tambah lagi. Nah, kalau yang mendoakan cuma satu, ya kurang sukses. Orang sekarang tuh terlalu banyak mengeluh, gak pandai bersyukur. Makanya syukuri pemberian Allah, dinikmati, termasuk bagian dari mensyukuri itu yang merasakan yang ada, dirasakno. Kita hidup ini jangan hanya sibuk mencari sampai gak sempat menikmati, rugi. Banyak orang yang hanya sibuk cari makan tapi gak sempat makan sendiri. Ya kayak bakul pecel, sibuk ngeladeni wong tuku nganti rako bersarapan. Pecele laris tapi rampung dodolan ya budal nang rumah sakit. Banyak loh orang yang kayak gitu, sibuk cari duit, begitu dapat duit banyak belikan tanah. Cari duit lagi, begitu dapat banyak belikan tanah lagi. Wis ngono ae uripe, dia enggak sempat menikmati kekayaannya. Cari duit, terkumpul banyak beli tanah. Cari lagi, terkumpul banyak beli tanah lagi. Cari lagi, terkumpul banyak beli tanah lagi. Ngono enggak kok berngerasa sama duite. Banyak yang kayak gitu. Ya memang tanahnya sih luas. Luas sampai 70 hektar. Tapi delokan wong model ngono kok resik tanahe timbang raine. Ya tanahnya sih bersih, terawat, tapi raine rumbu ngono model. Pemane wong desa-desa mohon maaf ya enggak ngritik aku, tapi fakta punya duit 200 juta dibelikan sapi 15 nanti rumat dhewe. Ya ganteng sapine timbang wong. Maka nah kalau duitnya banyak ya dinikmati, punya duit banyak beli mobil yang bagus, suspensinya yang enak. Jadi kalau dalannya gerunjal-gerunjal kayak dalanmu ini, nah itu rasanya kan gledek ngono kok. Ya orang nyek nyatane ya yo kok. Kalau suspensinya enak, duitnya lo miliaran. Beli mobil yang bagus, menikmati duit itu. Masa duit miliaran beli mobil regane 17 juta. Wis starter ndak kena-kena. Cekik 20 kali. Cekik. Kena itu 40. Pantal gase ya prok. Masa dipake belok pintune buka dhewe. Tangkinya diganti jirigen, sepion pasang plastik, ya keterlaluan lah. Maka kalau duit banyak, pakai daftar haji, menikmati duit, berangkat umroh, ngono lo bro, cara luar negeri, hidup cuma sekali, nggak punya pengalaman luar negeri, ure kok muda, ngetrate. Rugi pak, hidup cuma sekali, enggak pernah numpak pesawat. Umamu cicit bandara, enggak tuh numpak pesawat. Hidup cuma sekali, enggak pernah melihat pramugari. Cantik-cantik pramugari itu, kulitnya mulus-mulus. Ora kaya bojomu buret-buret ngene. Hidup cuma sekali, enggak pernah nginep di hotel. Pakai apa sih duit? Rugi. Maka saya kan sering sampaikan, mohon maaf. Hidup ini bukan tentang apa yang kita dapatkan. Apa dan berapa yang kita dapatkan. Bukan itu hidup. Hidup ini adalah tentang apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma kan? Berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Percuma. Berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Mas, sampean berhasil mendapatkan cewek cantik jadi istrimu. Tapi nggak bisa merasakan. Soalnya sampean impoten. Percuma kan? Mohon maaf, banyak yang berhasil mendapatkan tapi gak bisa merasakan. Pengen mendapatkan jabatan jadi anggota legislatif misalnya, macam-macam cara ditempuh, duit miliaran dikeluarin, pamflet disebar, baliho dipasang di mana-mana, sampai di pepohonan ini dipakoni fotonya, dia rela jadi penunggu pohon, bahkan rela jadi penunggu jembatan biar nama dan wajahnya dikenal di mana-mana, kampanye di mana-mana. Berhasil dapat jabatan jadi anggota legislatif, baru 3 bulan masuk penjara, tersangkut urusan korupsi. Itu berhasil mendapatkan tapi gak bisa merasakan jabatan itu. Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Apa artinya memiliki segalanya kalau gak bisa menikmatinya? Percuma. Punya televisi lebar banget, gede banget, 2500 in sak kecamatan, tapi matanya belek terus, kan percuma. TV gede kalau mata sakit, mending TV kecil-kecil mata sehat, pendili isa wayah-wayah iso. Kursi harganya mahal 2 miliar, hanya bokongi udunen. Kursi mahal gak ada artinya kalau pantat bisulen gak sembuh-sembuh. Mending kursi elek teko pring pakune ding serongat dilungguhi bokong kecantol nanti gubrah gede, tapi sehat. Besok berani duduk lagi meskipun kecantol lagi. Mana lo? Rugi mas, punya istri yang wah cantik, semok montok, cuma betina anyang-anyang, orang kena diulek blas. Yang mending istri nggak begitu cantik tapi sehat, digunakan saat waktu-waktu iso. Ini sengaja saya sampaikan, tujuan saya untuk menghibur ibu-ibu yang rupanya elek-elek ibu. Ya artinya. Mohon maaf bu, misalnya lagi dikatain sama suami, kadang wong lanang ini orang benda, rupamu elek, cerewet, gak usah marah-marah, gak usah diimbangin, malah ribut, nyantai ya bu, elek yo ben, yang penting orang anyang-anyangan. Maka yang pandai bersyukur, pengen tentrem, pengen berkah, syukuri yang kita miliki, nikmati yang masih ada. Mohon maaf, syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup ini akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita gak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Nyonyor uripmu. Tonggo tuku lemari iri, tonggo tuku tanah susah, tonggo tuku kulkas atine panas, tonggo tuku kol atine merongkol, tonggo tuku piring murang-muring, tonggo tuku gelas was-was, tonggo tuku mangkok gondok, tonggo tuku gelang melang-melang, tonggo tuku kalung bingung, tonggo tuku jaret mencret. Banyak orang yang hidupnya enggak bahagia bukan karena dia enggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sehingga nikmatnya sendiri enggak dipikirin. Tak baleni kata esek dong-dongong orang paham. Ya harus telaten memang, ngomongin orang yang kurang cerdas ya harus telaten. Yang merasa tersinggung silakan minggat. Banyak orang yang hidupnya enggak bahagia bukan karena dia enggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sehingga nikmatnya sendiri enggak dia pikirkan. Padahal banyak nikmat yang dia dapat dari Allah, enggak dipikiri, dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Dia selalu merasa seolah-olah rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Nyawang bojone wong liya katon bagus, nyawang bojone dhewe ketok wedhus. Ya ngono kuwi Bu sing marake atimu sumpek ngono. Makanya tolong terutama ibu-ibu, mbak-mbak, malam ini sampean nyawang aku, aja sampe duwe perasaan aneh-aneh. Ya jangan sampai punya perasaan aneh-aneh, aku takut aja sih. Ya khawatir ada ibu-ibu yang punya perasaan aneh. Suamiku kok gak seganteng kiai, itu yang menurutku gak oleh. Gak oleh. Karena mohon maaf, wajah ibu juga gak secantik istri aku. Ya gak level lah. Mengini ada yang batin no. Aku kena dibatin terasa. Ada yang batin, udah nioyo aku jadi bujuni Anwar Zahid. Menungkui raole. Nanti wasan sampean batin mau ngaku moh. Moh nolak. Loh padahal kalau kita pandai bersyukur pasti ditambah sama Allah. Nek dalile kabeh hafal la in syakartum la azidannakum, semua hafal dalile. Praktekke. Ya nanti disambung kalau waktunya cukup. Yang kedua, kenapa orang itu gampang sakit terus hidupnya enggak bahagia? Karena dia melupakan Allah. Sehingga dia pun dilupakan oleh Allah. Orang yang melupakan Allah pasti akan dilupakan oleh Allah. Orang yang selalu mengingat Allah pasti akan selalu diingat sama Allah. Ngene iki Gusti Allah dhewe sing jawab. Falkuruni alkurkum washkuruni wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, maka aku pun akan mendzikirimu. Bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmatku, jangan pernah mengkufurinya. Kalau kita banyak berzikir ke Allah, Allah juga akan berzikir ke kita, mendzikiri kita. Kalau kita selalu ingat Allah, Allah selalu ingat kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokoknya ngene lho, cara gampangane. Kalau kamu ingat aku juga ingat kamu. Kalau kamu sering ingat aku juga sering ingat kamu. Kalau kamu banyak ingat ke aku juga banyak ingat ke kamu. Kalau kamu terus-terusan ingat aku juga terus-terusan ingat ke kamu. Kalau kamu selalu ingat aku juga selalu ingat kamu. Kalau kamu jarang ingat aku juga jarang ingat kamu. Kalau kamu ingatnya ke aku cuma sedikit, aku ingatnya ke kamu juga cuma sedikit. Kalau kamu gak pernah ingat ke aku sama sekali, aku gak ngurus raimu. Jadi ya mohon maaf, saya bahasanya kasar. Sampean kalau ingin halus ya kapan-kapan undang aja Ustadz sing bongso halus. Ya, demit kok sapa-sapa. Mohon maaf, kadang dibilang tuh ceramah kok kasar banget. Bagi saya kasar enggak masalah, yang penting kan laris. Lagi bang halus rapayu. Ceramah yang halus sing teko wong limo. Sing telu ngantuk, sing loro turu. Entah tidak semua yang kasar itu jelek, tidak semua yang halus itu bagus. Kadang halus mencelakakan. Lumut ya halus. Halus liwatono pengen kejlumut ya. Parut iki kasar tapi manfaati. Kasar-kasare parut ndadekno lulur. Kasar-kasare janggut ndadekno ngrakut nggih, Bu nggih. Nah, Rasulullah tegas menyatakan masalul dzakir wa ghairul dzakir kama salil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak mau berzikir itu seperti perbedaan antara orang hidup dengan orang mati. Yang mau berzikir hidup, yang enggak mau berzikir mati. Bu. Bu. Ibu suka yang hidup apa suka yang mati? Hidup. Bapak-bapak masih hidup? Hidup. Apa nih? Iya wong iya. Pokoknya kalau mau zikir hidup, kalau enggak mau zikir mati. Hoi. Hoi. Coba. Ada HP, dipencet tombol power tek. Kok muni? Itu berarti HP urip. Ono HP dipencet tombol power tek, enggak bunyi sama sekali, berarti HP mati. Sekarang ono lambe dipencet tombol power yang nganggo iman, kok muni Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Lambe hidup itu, lambe urip. Ono lambe dipencet tombol power pakai iman, kok gak nyaut blas. Itu berarti lambe mati. Ini mbok ora nyaut kok. Lah hidup matinya kok ndak ketara. Ndak ketara itu. Ya namanya setrum. Setrum itu gak ketara. Setrumnya gak ketara. Tapi yang geblak sama uang. Hei. Setrumnya gak ketara. Tapi yang geblak sama uang. Ada kabel. Disambung karo lampu kok nyala, ini berarti kabel ada setrumnya. Ada kabel sambung dengan lampu kok nggak nyala, berarti ini kabel nggak ada setrumnya. Ini berapa apa? Sekarang ono lampu disambung karo setrum. Allahumma sholli ala Muhammad kok nyat, Allahumma sholli alaihi. Ini berarti lampu urip, lampu sehat, lampu sing ono setrume. Ya ono lampu di setrum nganggo istighfiru rabbakum innahu kana ghafara. Menang ae duwe tok. Ga ono setrume, lambe bujat yo ngono kuwi. Jadi jelas, jelas, mohon maaf. Ada radio dipetek tombol powernya cetek kok bunyi, berarti hidup. Petek tombol powernya cetek kok enggak bunyi, berarti mati. Sekarang ada wong sampit pagi sekitar jam 4 petek tombol powernya pakai as-salatu khairum minan naum, jerantal budal jamaah, berarti urip, urip. Lagi ana wong sampit pagi jam 4 dipetek tombol yang nganggo as-salatu khairum minan naum, malah kelon. Mati apa urip? Apane sing urip? Subhanallah. Wes, pokoknya lek masalah harta itu enggak jadi ukuran. Sebelum saya menyampaikan materi nomor satu umat. Cek ngene. Iya ya, enggak urun cerewet. Kalau masalah harta, masalah kekayaan itu enggak jadi ukuran. Sebagaimana Nabi bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu walakin la yu'tid dina illa man yuhibbuhu aradallahu an takuna mahbuban la muhibban." Itu kok manggut-manggut wis ngerti artinya? Lah kok ngene-ngene? Oke, saya jelaskan secara singkat karena waktunya terbatas. Kalau nggak terbatas siapa kita mau di sini sampai 40 tahun. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia, harta benda kepada orang-orang yang dicintai Allah dan kepada orang-orang yang tidak dicintai Allah. Yang disenangi Allah dikasih harta, yang nggak disenangi Allah juga dikasih harta. Abal ini. Orang yang disenangi Allah, yang ahli taat, yang ahli ibadah, dikasih kekayaan dunia. Orang yang gak disenangi Allah, yang ahli maksiat, yang ahli mungkar, juga dikasih kekayaan dunia. Jadi jamaah sekalian, masalah dunia, masalah harta, itu gak ada kaitannya dengan dia orang baik atau dia orang jahat. Gak ada kaitannya dengan dia orang soleh atau dia orang salah. Gak ada kaitannya dengan dia orang beradab atau dia orang biadab. Gak ada kaitannya dengan dia terpelajar atau dia kurang ajar. Gak ada kaitannya, pokok semua dikasih. Yang disenangi Allah, yang ahli ibadah, ahli taat, dikasih. Yang gak disenangi Allah, yang ahli mungkar, yang ahli maksiat, dikasih. Maka jangan heran ada orang yang nakal, gak pernah sholat, gak pernah ibadah, tapi kaya raya. Ada apa enggak? Oke. Ada orang yang ahli ibadah, solih, akhlaknya bagus, tapi melarat. Iki wong ya teko kok ketok e. Alhamdulillah iso melok guyu wong e. Jadi kalau masalah kekayaan dunia, itu enggak ada kaitannya dengan dia orang baik atau dia orang jelek, dia orang ahli ibadah atau dia orang ahli maksiat. Semua dikasih sama Allah. Jangan kaget. Onong-onong wakal tapi sugih, onong-onong solih api tapi melarat. Ya itu gak ada rupa barang itu, sama dengan wajah. Kadang ada perempuan itu nakal tapi wajahnya cantik, roto-roto yang mono. nuwakal, tapi umum. Ada perempuan itu sholihah, ahli ibadah, rajin ngaji, akhlaknya bagus. Ya kaya sing tekono kene iki, tapi rupane kok ngono-ngono iku. Ya Allah. Mohon maaf. Bapak Ibu, orang miskin itu bukan orang salah. Orang miskin bukan orang kualat. Kan kadang ada toh orang itu ditakdir hidup miskin, nelongso ngono uripe. Ya Allah. Podho-podho kerja tanggaku kok sugih nang aku kok melarat iki lho sakjane salahku iki lho apa. Ya aku iki lho kualat apa. Wong melarat itu duduk wong kualat. Wong melarat itu duduk wong salah, duduk wong kualat. Pancen karo Gusti Allah di model melarat. Wis di model melarat. Ini modelmu kaya ora percaya. Embo. Ana sing di model melarat, ana sing di model sugih. Ya sama dengan tubuh itu loh. Ada yang di model gemuk, ada yang di model kurus. Wis potongan nih. Orang itu kalau memang potongan gemuk, makan sedikit ya tetap emborannya otot. Uang itu nek panjen potongan lemu, mangano titik ya tetap mergo potongan. Uang itu nek potongan kuru, mangane wakeh ya tetap paling ya atos dong. Sama, orang itu kalau memang potongan kaya, dia kerja gak seberapa, kaya. Kalau potongan miskin, semua kerjaan dia lakukan, ya pantet kere. Masuk dia melarat itu sana ukurannya dewe-dewe. Gusti Allah paham ukuran manusia. Sama dengan peci bapak-bapak, kan ada kepala yang ukuran pecinya nomor 7, ada yang ukuran pecinya nomor 12. Kalau ukuran peci nomor 7, pasnya ya dipakainya nomor 7. Kalau ukuran peci nomor 12, pasnya ya pakai yang nomor 12. Bener loh. Kepala ukuran peci nomor 7 pakai nomor 12. Makanya ya jejeli sempak. Angin mabur. Dikit salah gobek yang mencolok. Apalagi peci yang kepala yang harusnya ukuran nomor 12 dipakainya nomor 5. Yang nyengani ngomong-ngomong. Ya sama dengan ukuran BH barang itu. Ada yang BH itu ukuran nomor 32, ada yang ukuran nomor jumbo 48. Kalau memang ukurannya nomor 32 pasnya ya dipakein yang 32 itu. Ukuran 48 pasnya ya dipakein 38. Aja diwolak-walik. Biha nomor 32 nganggo nomor 48. Ya kewer-kewer. Apalagi yang mestinya ukuran nomor 48 dipakein nomor 32. Ya ketutupan pentile tok. Jadi kayak menengok kan. Kita itu sering ter apa sing ajur. Kita sering terkecoh. Kita sering terkecoh. Dipikir dianggap orang kaya itu orang baik, orang miskin itu orang apes. Kan kadang-kadang kayak gitu tuh ditanya orang, tetanggamu kok kaya banget, rumahnya aja tingkat, mobilnya berapa tuh mewah semua. Komennya apa? Emang dia orang baik, ahli pikir, ahli wiridan, makanya kaya. Dia itu semalam itu merotolin tasbih 70. Dengan tekno tasbih no pasar ya tanggaku punggungnya. Makanya ya pantas dia kaya. Lah sebelahnya lagi kok melarat, mempunyai kualat. Enggak, jangan terkecoh sehingga kan karena anggapan semacam ini, image yang enggak bener kayak gini, akhirnya terjadi orang dihargai karena kekayaannya. Orang kaya dihormati, dihargai, orang miskin direndah-rendahkan, diremeh-remehkan. Ini sering terjadi di masyarakat. Bahkan ukuran kesuksesan dan keberhasilan itu rata-rata dari agama atau dari harta. Nyauto to lambemu. Orang dianggap sukses, dianggap berhasil itu rata-rata ukurannya dari agama atau dari harta. Orang dianggap berhasil, dianggap sukses itu karena agamanya atau karena kekayaannya. Ya rata-rata karena hartanya, karena kekayaannya. Kerja 3 tahun udah bisa bikin rumah 3, udah bisa beli mobil macam, semua orang komen tuh sukses banget, kerjanya baru 3 tahun udah kayak gitu, semua bilang sukses. Coba ada orang makin tua makin rajin ibadahnya, makin rajin ngajinya, gak ada yang komen itu kakek-kakek itu sukses betul, tambah tua tambah dekat sama Allah, tambah rajin pikirnya, tambah rajin salat jamaahnya, gak pulang-pulang dari masjid, sukses itu kakek, gak ono malah dirasani bayi kamu mulai-mulai ke masjid itu paling meskrosone arep mati. Pilih menantu juga gitu, kalau orang dulu punya anak perempuan dilamar cowok itu yang diurus latar belakang keluarganya gimana, akhlaknya bagaimana, ngajinya gimana, yang ngajar kiai siapa, tuan guru siapa, udah ngatamin kitab berapa, itu dulu. Bila perlu dites, ngelamar itu bukakan kitab kuning Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Iqna, Ihya Ulumuddin, ayo baca. Kalau bisa membaca kitab ini benar, tahu murotnya, tahu maksudnya, diterima lamarannya. Kalau dibuka no kitab kuning kok gobek-gobek, seronteng ini. Aku balik. Jangan coba-coba melamar anak saya. Kamu baca kitab aja enggak becus. Balik ngaji dulu. Dulu begitu. Kalau perlu suruh ngimamin sholat jamaah. Tunggu masuk waktu sholat, ngimamin sholat jamaah dulu. Bacaan fatihahnya fasih apa enggak, bener apa enggak, gerakan-gerakan sholatnya bener apa enggak. Kalau fasih bener, diterima jadi menantu. Kalau enggak bener, balik belajar dulu. Bien, tapi selalu bawas bapaknya. Pembian paling zaman durung lahir, pembian lawas. Kalau sekarang kan enggak, punya anak perempuan dilamar gitu, yang diurus kerjanya di mana, gajinya, kendaraannya, sampai dilawan. Ya, jujur, bapak ibu misalnya, sampean punya anak perawan, dilamar cowok dua, sama-sama ganteng. Yang satu kaya raya tapi gak sholat, satunya rajin sholat tapi melarat. Ayo pilih sing di nyauto. Sing siji kaya tapi gak sholat, yang satu rajin sholat tapi miskin. Ayo pilih sing di. Yang ngono kuwi, saya itu pernah disambati sama ibu-ibu. Gus, anak saya tuh nasihatin, Gus, anakku tolong dinasihati. Ada apa, Bu? Itu loh dilamar, tapi anakku gak mau. Nah, emangnya kenapa kok gak mau? Itu yang bikin aku pusing. Padahal yang lamar tuh cowoknya ganteng, kaya, mobilnya aja Fortuner. Tapi anakku gak mau, memang anakku tuh pekok, Gus, pekok. Nah, ya kalau emang ganteng, kaya, kenapa gak mau, Bu? Itu aku yang bingung, ya cuman dia tuh gak sholat. Karena bukannya tak kok geleng ke bosong, kan sholat itu bisa sambil jalan kan. Aku yang mikir lah, yo sholat kok sambil jalan ya. Ini enggak jalan aja belum tentu bener sholatnya, kok sholat sambil jalan. Ini sungguh yang pokok bukan anaknya tapi gerangannya. Padahal Rasulullah ngancam, siapa yang menghormati orang kaya karena kekayaannya, siapa yang menghormati orang kaya karena hartanya, dhahaba tsulutsal dinih, lenyap 2/3 agamanya, hilang 2/3 agamanya. Kalau menghormati orang kaya karena hartanya, menghormati orang kaya karena kekayaannya, hilang 2/3 agamanya. Apa enggak boleh menghormati orang kaya? Boleh, tapi jangan karena hartanya, jangan karena kekayaannya. Mungkin itu orang kaya alim, kita menghormati bukan karena kekayaannya tapi karena ilmunya. Mungkin itu orang kaya ahli sedekah, kita menghormati bukan karena hartanya tapi karena akhlaknya yang ahli berbagi, yang murah hati. Paham? Paham? Makanya tolong, tolong sampean kalau punya tamu, baik itu orang kaya orang miskin, perlakukan sama, jangan dibeda-bedakan. Biasanya kalau yang namu orang kaya itu bingung, monggo, silakan. Lu gelar mau hambal, saya empuk, hidangan macam-macam di suguno. Coba yang namu orang miskin, kau nggak boleh dingklek dewi kau. Kualat. Hei, hei. Aku kau yang ini asli ini orang mentolo nyawang sing dong ngeleset nggak nengi. Kalau sing lu gue harus empuk, ono jaminannya, ono jajannya kalau nengi. Kecil. Ini juga orang hilir pikirannya. Ini juga bisa ngecerongohan ya tepuk tangan ini. Karena aku dimangga ini orang mentolo harap mana. Soalnya aku ngelok saya ngarep gila dok. Halo. Halo. Agar kita enggak salah paham, saya itu soalnya pernah dengar sendiri dengan telinga saya sendiri, ada orang ngomong jelas banget omongannya. Gini ngomongnya. Cara Jawa. Pokoknya tak titeni. Kiai itu kapan kiai tenanan mesti sujud. Ngomongin lo ngono. Kiai itu kapan kiai tenanan mesti sujud. Ono kiai kok melarat, itu berarti rapatek kiai. Lo omongan ngono kulo misalnya pas ngono ono kiai sing melarat, ayo kimpes langsung lo. Enggak bener omongan. Ukuran kiai itu bukan dari kekayaan hartanya, bukan dari dia kaya atau miskinnya. Berarti kan ukuran kiai itu satu, kedekatannya sama Allah. Dua, kasih sayangnya sama umat, kasih sayangnya sama masyarakat. Terus loro itu loh cirine kiai. Cici, keparek nang Gusti Allah, loro, welas karo umat. Saya jujur, ada orang walaupun pakaiannya biasa-biasa, kaosan oblong, nganggo katok komprang, dia deket sama Allah, oh kasih sayang sama umat, welas karo umat. Demi Allah, saya kepengin berguru sama beliau. Saya ketemu tak sungkep tak cucupi tangannya, aku kepenginnya sebarokah. Sebaliknya, walaupun sorbane 800 meter. Tasbih gak kaya umume wong. Kelopo direntengi ke tasbih. Tapi kalau dia gak deket sama Allah, gak ada welas karo umat, gak ada kasih sayang sama masyarakat, apalagi suka memecah belah persatuan umat, rasudi aku nyelogi hari. Betul oleh bolo. Mohon maaf. Makanya omongan kayak gitu, ya Allah ya Karim, gak bener. Ya biar kita itu gak salah, Allah kasih uswah. Rasulullah SAW itu ya pernah sehat, ya pernah sakit. Ini kan sebagai uswah bahwa kita hidup ini ya kadang sehat, kadang sakit. Ada yang sehat, ada yang sakit. Rasulullah itu pernah kaya raya, Rasulullah pernah miskin banget. Rasulullah pernah kaya raya. Waktu nikah dengan Sayyidah Khadijatul Kubra, Rasulullah waktu nikah sama Sayyidah Khadijah kaya raya. Bayangin, maharnya, mas kawinnya itu 200 ekor unta merah. Unta merah kala itu adalah kendaraan terbaik. Kalau enggak kaya apa bisa bayar mahar sebagai mas kawinnya nikah 200 ekor unta merah. Kaya Rasulullah waktu nikah. Unta merah kendaraan terbaik. Terus saiki yo sepeda motor boy. Cuma harus mati wisan. 200 suge. Kaya raya Rasulullah waktu nikah sama Sayyidah Khadijah. Rasulullah juga pernah dalam kondisi paling miskin. Bahkan untuk belanja kebutuhan makan sehari-hari, beliau menggadaikan baju perangnya. Kebelanja lo gadek no kelambi. Ini kan pelajaran. Ada lagi pelajaran. Biar kita gak salah persepsi. Manusia paling bagus itu Nabi. Manusia paling baik itu Nabi. Lah Allah mengutus Nabi, itu modelnya macam-macam. Ada Nabi yang dimodel kaya raya, ada Nabi yang dimodel miskin. Ini sebagai contoh bagi manusia. Semuanya sama-sama Nabi. Ada yang kaya raya, ada yang miskin. Ada Nabi itu yang sehat, kuat. Ada Nabi yang sakit-sakitan. Ada Nabi itu yang kaya raya. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Wilayah kekuasaannya itu sak jagat. Pasukannya bukan cuma manusia. Ya gendruwo, ya gemet. Tunduk semua sama Nabi Sulaiman. Istananya, oh jangan tanya, emas permata, mutu manikam, inten jemerut, yupa inten tapok parut. Kaya raya, Nabi Sulaiman itu saking kayanya, istrinya 1000 orang. Nabi Sulaiman ini istrinya 1000. Sampai yang dibujo sewu pak. Ya udar kabeh, sudah merotol ini. Mencapai bojo siji melaku rapat dijejek. Nabi Sulaiman istrinya 1000, kaya raya. Ada Nabi yang miskin, miskin banget, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu miskin banget, rumah aja enggak punya, kubu kecil. Istri enggak punya, saudara enggak punya, sukanya mengembara, maka dijuluki Al-Masih. Miskin banget. Tapi ya tetap nabi, ojo mbolono, ora patek nabi. Tetap nabi, jadi kemiskinan itu enggak mengurangi nilai dan derajat kenabian. Woi. Maka jangan pernah membeda-bedakan orang itu dari kekayaannya dan kemiskinannya soal harta. Mohon maaf. Ada nabi yang dimodel kuat, gagah perkasa, sakti mandraguna, kayak Nabi Musa alaihi salam. Sakti Nabi Musa. Kalau lagi peteng, lagi gelap, gelap gulita, peteng gedet. Kepengin padang, kepengin terang, gampang. Tangan ini masukin ke saku, begitu dikeluar. Tangan masukin saku, begitu dikeluarin, langsung pewadah mencorong jurong bentar ya, lampu ekspresinya gitu masa kok curut ini lampumu bisa menyanyi cerah. Nabi Musa itu batu gunung yang besar dicongkel pakai tangan gledak keluar sumber air jadi sumur. Kok kuat tangannya Nabi Musa yang gosok ini bigu alat berat. Ada nabi yang dimodel gak begitu sehat, lemah dan sakit-sakitan, kayak Nabi Ayub alaihi salam, sakit-sakitan tapi tetap nabi. Ojo mbolokno, nabi kok gering kualat ya, memang sama Allah dimodel gitu. Ini biar menjadi contoh buat kita. Nah para kiai itu kan ya pewarisnya ulama. Aku pewarisnya ulama, pewarisnya para nabi. Ulama itu al-ulama waradzatul al-ulama waradzatul anbiya, para alim, orang-orang alim, tuan guru, kiai, itu kan pewarisnya para nabi. Pakai jamak, bukan cuma pewarisnya seorang nabi. Maka jangan heran kalau ulama itu karakternya macam-macam. Ada yang mewarisi karakter Nabi Musa, keras. Ada ulama itu yang keras. Dikit-dikit, haram! Haram! Nah, ada yang model kayak gitu, Nabi Musa. Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu pamit sama Nabi Harun. Mas, aku mau khulwat munajat ke Allah 40 hari. Titip umatnya. Jaga betul imannya, jangan sampai murtad. Begitu Nabi Musa khulwat 40 hari, banyak umatnya yang murtad. Pulang, marah-marah. Jenggotnya Nabi Harun dipegang. Cet! Pas rayu umat yang pas. Baru 40 hari umat udah kayak gini. Keras. Makanya jangan heran kalau ada ulama yang karakternya karakter keras, begitu melihat kemungkaran, begitu melihat kemaksiatan, terus bapak Eval juga irubiadi. Ada kemungkaran, ada kekerasan, terus bawaannya kudu ngamuk, gerdu dibakar, barongan dibakar, lonte-lonte dibakar kabeh. Nabi Musa. Ditanya bagaimana hukumnya sholawat pakai alat malahi, pakai alat musik, pakai gitar, pakai bass, pakai organ, pakai keyboard. Langsung dia jawab, haram. Tak boleh, haram sholawat pakai alat malahi. Emang Nabi Musa kau beras. Ya ada yang kalem kayak Nabi Harun. Gimana hukumnya sholawatan pakai apa keyboard? Enggak apa-apa sih, yang penting kan sholawatannya ikut nikili pentil. Enggak apa-apa. Ya ini nanti kalau diharamkan terus, nah nanti anak-anak muda malah enggak mau sholawatan pada dangdutan, pada oplosan, pada joget-jogetan macam-macam enggak karu-karuan untuk meredam dengan cara yang agak halus. Ngono ada yang gitu jo kaget sampean. Ulama itu macam-macam. Makanya samanya jangan terus mengatakan wah itu enggak benar itu ulama model apa, kiai model apa. Jangan pernah bersuudzon kepada ulama-ulama. Beliau-beliau itu dekat sama Allah, ahli zikir. Napa tonamu? Senenganmu nilai elek-elek tok, senenganmu suudzon. Kita jangan berpandangan negatif. Ngono lho, tolong. Makanya kayak kasus-kasus yang lagi ramai di negeri ini, sikapi dengan hati yang dingin, dengan kepala dingin, dengan tasamu, saling menghargai dengan sikap yang dewasa. Oh saya simpel, yang ngajak demo ke Jakarta benar membela agama, membela akidah, membela Al-Quran. Yang melarang gak usah berangkat ke Jakarta, benar. Kalau ke Jakarta semua ya gak kamut tuh Jakarta. Nanti negara ini akan terjadi caos, akan tambah karu-karuan, ruwet. Revolusi nanti malah berantakan gak karu-karuan. Ini himbauanku sama ini gak usah aneh-aneh lah. Kok sama ini lo wong cile. Itu pas bengok-bengok nanti intin-intin muperutun. Dungo soalnya sampean ini. Halo? Diterus no orang ini? Iya, iya. Ada ulama kiai yang di model rumah no toh? Kayak Nabi Musa tadi, ada yang di model kayak Nabi Ayub, sakit-sakit ono lho, kiai ono lho, nyontek no kodanan yang mengi sejak melekan lagi jam 11 yang bekanis ngik tapi yo tetep kiai ngejembol ono, kiai yuk gering kiai yuk menggigit kualat ya. Memang sama Allah di model kayak gitu. Woi. Ada kiai yang di model kayak Nabi Isa, melarat, sarung lu rak kuat tuku, gue sarung anyar lebaran, niku lan dumduman, dumduman teko partai misalnya. Ya memang di model mono, cembolok no, kiai kok kere, walat ya, memang sama Allah di model gitu. Ada yang karakternya marisi Nabi Sulaiman, termasuk aku barang ini. Amin ngono lho. Saman itu biar enggak salah. Wes wes iki kok wis jam 10. Nah, iya. Jadi sekali lagi saya sampaikan masalah harta kekayaan itu enggak ada kaitannya dia orang baik atau dia orang jahat. Semuanya dikasih sama Allah. Semuanya dikasih sama Allah. Oh, sugih melarat itu aslinya sama. Kaya miskin aslinya sama. Sugih melarat itu aslinya podo. Mesti ada sing bantah. Ya ra podo. Gak ada ngomong dimulai. Ya ra podo. Wong sugih karo melarat kok podo. Ya ra podo. Biasanya lambe-lambe kudungan. Maksud saya itu sama, itu sama-sama tanggungannya Gusti Allah. Yang kaya itu ya tanggungan Allah, yang miskin ya tanggungannya Gusti Allah. Semua yang ngasih Allah. Eh gue sama gak nyaut kok. Podo-podo tanggungannya Gusti Allah. Bedanya yang kaya itu jatahnya udah dikasih, udah dibawa sendiri. Yang miskin jatahnya belum dikasih, masih dibawakan. Nanti orang bener bisa pikir aku ngomong. Sugih karo melarat ya aslinya kodok-kodok tanggungannya Allah. Beda nih. Lek wong sugih kuwi jatahe wis dikekno, wis digawa dhewe. Makane apa-apa duwe. Lah nek wong melarat kuwi jatahe urung dikekno, isek digawakno. Ayo sampean seneng di digawakno karo nggawa dhewe. Nggawa dhewe iki lho bedane wong pinter karo wong goblok. Orang itu kalau pinter, orang itu kalau cerdas, walaupun segalanya punya, males kok nggawa dhewe. Wong mbayari kok bawakno wong wong pinter wong cerdas. Lah nek wong goblok kuwi senengane brotang, brotong. Senengane gotang, gotong wong goblok. Wong kok seneng abot. Ayo berarti enak dadi wong sugih apa enak dadi wong larat? Sampean milih dadi wong larat apa milih dadi wong sugih? Goblok. Aku enggak seneng brotong-brotong, seneng abot-abot. Senengmu gotong-gotong ngono. Nek aku yang seneng digawak emang. Aku ini masih mau menyampaikan perbedaan nanti. Sama kudu sabar ya, gak apa-apa. Enggak apa-apa, aku ikhlas, aku ngaji suwe enggak masalah. Aku saya biasanya kalau malam itu pasti dua sesi. Makanya ini kan ngijeni cuma satu sesi. Berarti kono aneh ya double. Waktu nih lho waktu nih. Waktu nih double. Walakin bisa menengok. Wes to wes. Woi. Itu game larat enggak usah dijadikan ukuran lah. Memang kalau kaya itu titipannya akeh. Dititipi banyak. Nah, kalau miskin cuman dititipin dikit. Ngono lho. Karena yang kaya itu dititipin kekayaan banyak, makanya kewajiban dan tanggung jawabnya gede. Ada masjid dibangun, ngasih. Ada pesantren dibangun, ngasih. Ditarik ya kudu ikhlas. Ada pembangunan masjid, ditarik. Ada pembangunan pesantren, tarik. Ada santunan yatim, tarik. Sing larat, diliwati. Apane ditarik, ngucing rembes, ya gablo kok. Kan, enak kan, diliwati terus. Enak, Pak. Wes. Walakin la yu'tid dina illa man yuhibbu. Tetapi Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang disenangi. Kalau masalah harta, masalah kekayaan, masalah dunia, baik disenangi maupun enggak disenangi, dikasih semua sama Allah. Tapi kalau masalah iman, agama, ikhlas, istiqomah, takwa, itu yang dikasih cuma yang disenangi aja. Yang enggak disenangi Allah enggak dikasih. Masalah iman yang dikasih Allah cuma orang-orang yang disenangi sama Allah. Kalau enggak disenangi sama Allah, enggak dikasih. Makanya banyak orang yang lahirnya Islam, hidupnya Islam, lingkungannya Islam, dia hidup secara Islam, tapi matinya dia mati kafir. Kenapa? Karena dia enggak disenangi sama Allah, dicabut keimanannya. Na'udzubillah min. Padahal lahirnya Islam, orang tuanya Islam, keluarganya Islam, lingkungannya Islam, tapi matinya kafir. Kok begitu? Emang dia enggak disenangi sama Allah, dicabut keimanannya. Ada sebaliknya, orang yang lahir dari keluarga kafir, hidup di lingkungan kafir, tapi dia matinya mati Islam, mati dalam keadaan iman. Kenapa? Emang dia disenangi sama Allah, dikasih keimanan. Modelmu kayak gak percaya tak omongnya. Contoh kan ada tuh. Ada contoh, hidup di lingkungan keluarga yang beriman, bahkan orang tuanya beriman, tapi ternyata dia enggak beriman. Habis langsungnya dia contoh enggak nanggung-nanggung. Lah Kan'an itu anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Itu bapaknya seorang nabi, masuk kelompok ulul azmi. Keluarga nabi. Tapi dia matinya mati kafir. Enggak disenangi sama Allah, enggak dikasih iman. Termasuk istri Nabi Nuh sendiri yang bernama Hunuh. Lah ya istri Nabi Nuh. Nah, kalau istrinya Pak Eko namanya Bu. Istrinya Pak Hadi namanya Bu. Istrinya Pak Camat namanya Bu. Nah, istrinya Nabi Nuh namanya. Oh iya Bu. Kalau istrinya Pak Toh namanya. Bu Toh. Ini kan istrinya Nabi. Dia hidup di keluarga Nabi. Tapi matinya juga kafir. Karena dia gak disenangi sama Allah. Ini juga pelajaran buat ibu-ibu, mohon maaf. Istrinya Nabi aja loh Bu, kalau gak mau nurut, gak mau iman, kafir masuk neraka. Istrinya Nabi. Makanya sama ada di bujone ustrat. Aja melete-melete. Padang baru jadi istrinya ustrat yang sombongnya rambut tain. Melaku ya jentik. Jabat tangan kalau gak dicium tangannya sama orang itu marah-marah. Gak tahu apa kalau aku istrinya ustrat. Istri mau istri ustrat, mau istri nabi aja kalau gak mau iman neraka. Jadi mau istri ustrat, ustrat tingkat RT sih sana. Ngonoe, jentak jentik rambut tain. Istrinya nabi loh Bu. Hei. Embo. Dilanjut apa enggaknya? Jaya. Sebaliknya Nabi Ibrahim Bapaknya Nabi Ibrahim yang jenenge Azad, kafir. Bapak angkatnya Waqilah, karena bapak kandungnya Waqilah namanya Tarok. Ini yang Azar, yang merawat Nabi Ibrahim, namanya Azar. Kafir, bukan hanya penyembah berhala, tukang bikin berhala, tukang membuat berhala sesembahan, jadi produsen Tuhan. Hidup di lingkungan kafir, tapi Nabi Ibrahim bisa menjadi Abul Anbiya, julukannya bapaknya para nabi, karena semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah zuriatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada yang jalur dari Nabi Ishak alaihi salam yang melahirkan nabi-nabi Bani Israel, ada yang jalur dari Nabi Ismail alaihi salam termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekali lagi, kalau urusan iman, kalau urusan takwa, ini urusannya kita urusan kita sama Allah. Kita enggak bisa menjagakan orang lain. Menjagakan apalagi, halo, dilanjut apa enggak nih? Ibu udah mulai sih, Bu, urungin Pak kok mulai. Oh, kudu mulya ya wis gak apa-apa. Mulya tapi bali kok. Apalagi kalau saya membaca ya, zaman ini mirip dengan zamannya Nabi Nuh alaihissalam, di mana karena banyak yang ingkar, banyak yang kufur, diadab sama Allah, tenggelam dalam banjir air. Kamu ngomong ya mesti air. Dan sekarang banyak yang tenggelam dalam banjir kemaksiatan, banjir kemungkaran, kan mirip. Woi. Kalau zaman Nabi Nuh dulu banjir air, tenggelam dalam banjir air. Kalau sekarang banyak yang tenggelam dalam banjir maksiat, banjir kedzaliman, banjir kemungkaran. Siapa yang selamat? Yang mau nunut perahu. Kalau zaman Nabi Nuh dulu, yang selamat yang mau nunut perahunya Nabi Nuh. Selamat. Kalau gak mau nunut, celaka. Sama. Sekarang di zaman dimana banyak yang tenggelam dalam banjir maksiat, kedzaliman, kemungkaran, yang selamat adalah yang mau nunut perahunya utuh, bro. Yang mau nunut, nah, perahunya Nabi Nuh nanti ngelai. Ya perahunya pewaris Nabi. Siapa? Ya para kiai, para tuan guru, para ulama. Tapi kalau nunut perahu, halo, hati-hati. Perahunya para ulama, para kiai sekarang apa ya? Pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam, itu adalah perahu-perahu yang menyelamatkan, termasuk masjid-masjid, termasuk majelis-majelis taklim. Ini perahu-perahu yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Perahu-perahu yang akan menyelamatkan generasi bangsa dari bencana tenggelam dalam kemungkaran, kemaksiatan, kedzaliman. Maka di sini sergap menumpah perahu. Cuma hati-hati, pertama, perahu sing ditumpahi, perahu sing ditunuti kudu kuat. Jangan sampai perahunya bocor. Nonot perahu, nek perahunya bocor, pasti akan mengalami yang bahasa Inggrisnya the kelelep. Nonot perahu, kok perahunya bocor? Ya pesantren oke, tapi harus cari pesantren yang kuat, pesantren yang betul-betul yang radikal, paham-paham yang ekstrim, paham-paham yang tidak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara, paham-paham yang tidak mau mengakui keutuhan NKRI. Hati-hati, itu perahu bocor. Awas, hati-hati. NKRI harga mati, Pancasila kesepakatan dari semua komponen bangsa. Tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, oleh organisasi apapun. Dikira Pancasila gaweane bae kok. Yang merumuskan Pancasila ini bukan sembarang orang, itu para ulama, para kiai. Revolusi nanti malah berantakan tak karu-karuan. Nek himbauanku sampeyan ndak usah aneh-aneh lah. Mau sampean ku lho wong cilik. Nek wis bengok-bengok nganti intir-intirmu perutul lho percuma. Donga iso ae sampeyan niku. Halo. Halo. Ya, terus nopo ora iki? Yo yo. Ada ulama kiai yang dimodel rumah noto. Kayak Nabi Musa tadi, ada yang dimodel kayak Nabi Ayub sakit-sakitan. Ono lho kiai ngono ku nyontekno. Oh, danan yang mengi. Dijak melean lagi jam 11 yang begane wis ngik. Tapi yo tetep kiai nyumbolokno. Kiai yo gering. Kiai yo menggigeng kualat. Memang sama Allah dimodel kayak gitu. Woi. Ada kiai yang dimodel kayak Nabi Isa. Melarat. Sarung ora kuat tuku. Nggo sarung anyar lek lebaran. Iku leng dumduman. Dumduman teko partai iki. Ya memang dimodel ngono, jembolokno kiai kok kering. Walat ya. Memang sama Allah dimodel gitu. Ada yang karaktere marisi Nabi Sulaiman termasuk aku barang ini. Amin ngono lho. Amin. Iki donga kok, tapi bojone ya gak sampai 1000. Protol aku. Yo mbuh pira ngene lho. Cuman itu biar gak salah. Wes, ibu kasih tumpang lagi jam 10. Ya, iya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, masalah harta kekayaan itu gak ada kaitannya dia orang baik atau dia orang jahat. Semuanya dikasih sama Allah. Semuanya dikasih sama Allah. Wong sugih melarat itu aslinya sama. Kaya miskin aslinya sama. Sugih melarat itu aslinya podo. Mesti harus yang bantah. Ya ora podo. Wis kate ngomong dimulai. Ya ora podo. Wong sugih karo melarat kok podo. Ya ora podo. Biasanya lambe-lambe hubungan. Maksud saya itu sama, itu sama-sama tanggungannya Gusti Allah. Yang kaya itu ya tanggungan Allah, yang miskin ya tanggungannya Gusti Allah. Semua yang ngasih Allah. Eh mbok sama gak nyaut kok. Podo-podo tanggungannya Gusti Allah. Bedanya yang kaya itu jatahnya udah dikasih, udah dibawa sendiri. Yang miskin jatahnya belum dikasih, masih dibawakan. Nanti orang bener bisa pikir aku ngomong. Sugih karo melarat yang aslinya podo-podo tanggungannya Allah. Beda nih. Lewong sugih kuwi jatahe wis dikekno, wis digawa dhewe. Makane apa-apa duwe. Lah nek wong melarat kuwi jatahe urung dikekno, isek digawakno. Ayo sampeyan seneng di digawakno karo gawa dhewe? Gawa dhewe iki lho bedane wong pinter karo goblok. Orang itu kalau pinter, orang itu kalau cerdas, walaupun segalanya punya, males kok gawa dhewe. Wani mbayari kok gawakno wong pinter wong cerdas. Lah nek wong goblok kuwi senengane brotang, gotong. Senengane gotang, gotong wong goblok. Wong gak seneng abot. Ayo berarti enak dadi wong sugih apa enak dadi wong larat? Sampean milih dadi wong melarat atau milih dadi wong sugih? Goblok. Aku gak seneng brotong-brotong, seneng abot-abot. Seneng ambu gotong-gotong. Nek aku ya seneng digawahno. Walaki. Iya. Aku ini masih mau menyampaikan perbedaan nanti. Cuman kudu sabar nih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aku ikhlas, aku ngaji suwe enggak masalah. Aku soalnya biasanya kalau malam itu pasti dua sesi. Cuman ini kan ngijeni cuma satu sesi. Jadi kono aneh ya double. Waktune iki lho waktune. Waktune double. Walakin wis sampe nang wes tau wes, woi. Sugih melarat itu tidak usah dijadikan ukuran lah. Memang kalau kaya, itu titipannya akeh, dititipi banyak. Nah kalau miskin, cuman dititipin dikit. Mana lo? Karena yang kaya itu dititipin kekayaan banyak, makanya kewajiban dan tanggung jawabnya gede. Ada masjid dibangun, ngasih. Ada pesantren dibangun,

Makanya sekali lagi kalau urusan iman, kalau urusan takwa, ini urusannya kita, kita urusan kita sama Allah. Kita enggak bisa menjagakan orang lain. Menjagakan. Apalagi, halo. Dilanjut apa enggak nih? Ibu kudu mulai sih, Bu, urung infak kok mulai. Oh, kudu muyo, ya wis enggak apa-apa. Muyo tapi balik kok. Apalagi kalau saya membaca ya, zaman ini mirip dengan zamannya Nabi Nuh alaihissalam, di mana karena banyak yang ingkar, banyak yang kufur, diadab sama Allah, tenggelam dalam banjir air. Siapa ngomong yang mesti air? Dan sekarang banyak yang tenggelam dalam banjir kemaksiatan, banjir kemungkaran, kan mirip. Woi. Kalau zaman Nabi Nuh dulu banjir air, tenggelam dalam banjir air. Kalau sekarang banyak yang tenggelam dalam banjir maksiat, banjir kedoliman, banjir kemungkaran. Siapa yang selamat? Yang mau nunut perahu. Kalau zaman Nabi Nuh dulu, yang selamat yang mau nunut perahunya Nabi Nuh. Selamat. Kalau gak mau nunut, celaka. Sama. Sekarang di zaman dimana banyak yang tenggelam dalam banjir maksiat, kedoliman, kemungkaran, yang selamat adalah yang mau nunut perahunya untuk bro. Yang mau nunut nah, perahunya Nabi Nuh nanti ngegelei. Ya perahunya pewaris Nabi siapa? Ya para kiai, para tuan guru, para ulama. Tapi kalau nunut perahu, halo. Berarti perahunya para ulama, para kiai sekarang apa ya? Pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam. Itu adalah perahu-perahu yang menyelamatkan. Termasuk masjid-masjid, termasuk majelis-majelis taklim. Ini perahu-perahu yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Perahu-perahu yang akan menyelamatkan generasi bangsa dari bencana tenggelam dalam kemungkaran, kemaksiatan, kedoliman. Makanya sing sergep numpak perahu. Cuma hati-hati, pertama perahu sing ditumpai, perahu sing ditunuti kudu kuat. Jangan sampai perahunya bocor. Nunut perahu, nek perahunya bocor pasti akan mengalami yang bahasa Inggrisnya the kelelep. Nunut perahu kok perahunya bocor. Ya pesantren oke, tapi harus cari pesantren yang kuat, pesantren yang betul-betul capable. Karena mohon maaf sekarang ada pesantren yang bocor. Bocornya gimana? Dimasuki oleh paham-paham yang keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bocor dimasuki oleh paham-paham yang radikal, paham-paham yang ekstrim, paham-paham yang tidak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara, paham-paham yang tidak mau mengakui keutuhan NKRI. Hati-hati. Itu perahu bocor. Awas hati-hati. NKRI harga mati, Pancasila kesepakatan dari semua komponen bangsa. Tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, oleh organisasi apapun. Dikira Pancasila gaweane bae kok. Yang merumuskan Pancasila ini bukan sembarang orang, itu para ulama, para kiai. Buktinya Bung Karno sebagai penulis Pancasila, perumus Pancasila, termasuk perumus Pancasila. Waktu ditanya sama orang, Bung Karno, Pancasila itu bagus apa jelek, benar apa salah? Apa jawab beliau? Tanya saya sama Kiai Hasyim, maksudnya Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau yang ikut merumuskan Pancasila. Nah, saya tahu persis, waktu saya baca buku itu ada keterangan kayak gitu. Jadi, waktu orang menangis itu bro, tahu saya dari buku, dan buku itu kan fakta sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, kesohihannya. Tak sembarangan itu. Dikira yang merumuskan Pancasila itu bukan para ulama, para kiai ya bang. Kok sekarang mau macam-macam merubah-merubah itu. Woi. Indonesia ini negara majemuk. Jangan jadikan Indonesia ini negara Islam. Enggak. Kita ini orang Islam yang hidup di Indonesia tetap harus mempertahankan kebinekaan. Menengah wae tak terangnya aku beli-beli. Ora usah macam-macam, ora usah aneh-aneh. Sik, engko sik, guring-guring. Mah. Caramu ora bena. Iki ora ndak apik diunjuk riyen. Ngombe, ngombe. Ngombe sik, ngombe sik. Anjitmu aku kuli bangunan segara pemahmu. Orang menghargai uangnya, hari uangnya goyang ini, mobil, Lu ambek kiai ngono cangkeme. Ambek bojone terus piye? Iki lho nanti sosor. Ngapain nasi wong sampean dinesoni karo kek ya kan bedane. Percuma nesoni sampean. Perahunya jangan sampai bocor. Hati-hati. Yang kedua, di samping perahunya harus kuat, nahkodanya yang menjalankan perahu harus profesional. Pondok pesantren yang betul-betul diasuh oleh kiai, kiai tenanan. Ojo kiai-kiaian, kiai abal-abal, apalagi kiai kicikiwir. Lah, rumoke to. Perahunya kuat, tapi yang menjalankan nahkodane gak profesional. Yo, gak selamat akan mengalami sesuatu yang bahasa inggrisnya denung blek. Gitu loh. Makanya mohon izin, Pak Komandan, Pak Polisi. Perahu-perahu yang bocor yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah itu memang disusupi. Disusupi, yang namanya pondok pesantren dan Islam itu tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam gak pernah mengajarkan, hai orang-orang yang beriman, ngebomlah kalian, gak ada. Itu kan oknum namanya. Sorry. Mereka itu bukan jihad, tapi kendat. Jahat itu, katanya kalau mau bom bunuh diri, awak dipasangi bom, diledakkan, langsung pintu surga dibuka dan disambut para bidadari. Aku ya komentar, bidadari koplak. Bidadari maksud doyan, maksud dapuran itu. Bumbuh. Nah iya. Telat. Mau orang ngono kok. Hey, saya nunut perahu yang benar. Kita nunut perahu yang benar. Berikutnya, sama sekalian. Setelah nunut, nurut. Manusia ini ditugaskan nurut. Kalau itu hukum Allah, nurut sama hukum Allah. Kita hidup di masyarakat, ada hukum masyarakat. Ya harus nurut hukum kemasyarakatan. Selama itu tidak melanggar syariat. Woi. Gampangannya gini. Gampangannya. Bentar maaf kok sampean. Kita hidup di dunia ini cari harta boleh kok, gak dilarang. Tapi jangan dijadikan target utama. Silakan cari duit, silakan. Tapi jadikan itu sebagai sarana untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirat. Ibu-ibu pakai kalung boleh. Tapi ya jangan berlebihan. Secukupnya, cukup. Rantai naik kapal, bukumet no bumbu. Yang melakuin nanti bungkuk-bungkuk. Yang buk pameri ya sopo. Masih kalau mau gede, nek raimu penceng kapu. Jepang gak elek. Merasa endel-endel. Pakai cincin boleh, tapi secukupnya. Oh cukup diriji 10, jari 10 dipakein cincin semua. Mau gantiin tesi. Ibu pakai gelang, please silahkan gak dilarang sebagai perhiasan. Tapi ya jangan berlebihan. Sederhana lah, jangan pakai gelang kok mulai pergelangan sampai kelek. Yang kiwa teman, ini uang apa jalan kepang. Nah perempuan itu pakai gelang banyak tujuannya apa? Pamer. Ya pamer. Pengajian itu nyata-nyata, gak sumuh, gak ungkep, gak panas. Hawanya ya dingin. Mereka gelangnya akeh, ya kipas-kipas. Kerimbing, kerimbing, kerimbing. Biar kelihatan kalau gelang banyak kerimbing, kerimbing. Lho, langsung diselengno tau gelangnya. Konangan. Ini kadang gerdeke yang sholatnya takbiratul ihram yang Allah. Angkat tangan unginnya. Bu, ibu dikuntit sama copet ya gara-gara penampilan ibu yang berlebihan. Coba penampilan sederhana, copet di sing kuntit. Diancam rampok ya gara-gara penampilan yang berlebihan. Coba penampilan sederhana, gak ada rampok yang ngancam. Makanya gelang gak usah banyak-banyak bu, cukup satu aja. Pemana ibu betah izin, cukup gelangan karet. Kan malah praktis tuh. Sewaktu-waktu rambut berantakan bisa pakai tali. Set, tinggal lepas pakai tali rambut. Karena rambut berantakan enak. Sewaktu-waktu suami marah-marah, karen jedet raine. Apa sih yang akan dibawa ketika nanti mati? Gelangmu itu, kekayaanmu, hartamu, duitmu. Yo enggak blas, sebanyak apapun harta enggak ada yang dibawa mati, betul? Betul. Bakul helm-helme wake mati ora ono sing helman kok. Enggak ada. Masa ada mayat pakai helm? Maka yo. Coba pesan Al-Qur'an sama-sama kita telaah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian. Ingat sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Elingo, artinya imbangono. Kalungmu gede, cincinmu banyak, gelangnya oke. Lek sedekah, lek jariah kanggo masjid ya kudu. Coba ini nanti sebentar lagi dibuktikan ya. Lah nek gelangmu gede, gelangmu akeh, duitmu akeh, sedekahmu ya kudu. Sedekah itu luar biasa, di samping mensyukuri nikmat yang sudah ada, sedekah itu juga bermakna memancing datangnya nikmat yang belum ada. Saya ulang, di samping mensyukuri nikmat yang sudah ada, sedekah itu juga bermakna memancing datangnya nikmat yang belum ada. Berapa banyak nikmat yang akan datang, tergantung berapa gede umpan mancingnya. Umpannya cili, yoh teri. Umpanmu cili kok. Makanya tolong ini kok panitia keliling, apa klung sewu teri. Umpannya rada gede sini yuk sepat. Limang ewu sepat. 10.000 plung Pak Buyu. Betek lho betek. Wong kene ngarani Pak Buyu. 10.000. 20.000 ikan gabus. Lek haruan ya, haruan. Haruan. 20.000. Hoi. 50.000 tongkol. Tapi awas aja kaya arek sing ditakoni Pak Jokowi kae. Yang jauh pun notong, kau keliru. Ikan paus, paus punya tongkol. Yang 100.000 ikan apa? Kakap. Eh, makanya tolong panitia nanti sambil keliling, sambil diintip. Taruh ngincang ni apa ya? Eh. Saya ketemu lu, nah tongkol. Rong pulau, aduan, no, woi, rumahnya wah, plung lima ewu, sepat, mana kok, plung sewu, teri, mana celutik 500 gatul. Sambil ditinggal ya panitia nanti, sambil ditinggal nanti sama-sama sholawat. Mohon maaf, kita bekal kita menuju perjalanan yang panjang ke surga. Surga itu penuh dengan fasilitas kenikmatan yang luar biasa dan itu harus beli. Hidup ini nggak ada yang gratis, semuanya harus beli. Kalau fasilitasnya semakin lux, harganya semakin mahal. Di surga itu ada sungai dari khamar, sungai dari madu, sungai dari susu yang ladatan disyaribin, nikmat banget kali nyedok diminum. Nah, kalau cuma sewu, wah dilatok. Sewu pengen ngombe dilat misalnya minimal 50.000 apalagi man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid berapapun nilainya, Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Amin. Tapi aku tuh akeh enggak istana bisa ketemu oleh Pak Kutok ini. Hei, Tuhan Allah, di sana ada bidadari yang cantik-cantik. Bidadari itu bahannya itu ke za'faron. wangi, keringet ini wangi banyak kalau Zafaron dari bujumi itu kalau lemah makanya ambu lemah ngabek kemana keringetan dan kelek aja dalam pun bidadari ubahnya dari Zafaron udah cantik, wangi hi. Mahal kok ngayu mahal, ini zaman mau sewu oleh ngincen tok sewu apa metingkri koncet no aja numpak, sewu numpak hancur ya gue Allahumma shalli ala Muhammad Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin sama-sama panitia keliling monggo salatullah ala Taha salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah ala Yasin Alhamdulillah tongkol tapi plung lagi berteri ayo nyaut salawat biasa nih ono surban riwa zaman kari nyaut riwi ngono kabut men to embo ono surban riwa surban njaluk dii sing iseni akeh rejeki sing gak ngisi bakal cepet mati lambemu mandi lho engkarepku ora ngono sampean dhewe sing ngomong awas awas ayo ayo nang iseni alah sepat sing iseni akeh rejeki sing gak ngisi bakal cepet ayo salawat bareng salatullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin salatullah ala Yasin ayo nyaut kabeh nyaut kabeh nyaut kabeh ana surban yo ganti acara kok riwari yo terus ganti keluyuran saiki nek an-an kabeh akhirane kari nyaut lho keluyuran ana surban keluyuran aja-aja golekan jaran sing maringi disayang pe sing gak ngisi koncone setane melok muni sing ngisi disayang pe sing gak ngisi bolone selamat salatullah ala Taha Rasulillah ala Yasin Habibillah salatullah Raja Prana Bondo Dunya duit akeh tanah beneran cerdas enak kari nerusno ayo tuh semangat Raja Brana Bondo Dunya duit akeh tanah mati ora ono sing digawa kecoba amal kang sampurno mati ora ono sing digawa kecoba amal kang sampurno selawat bareng salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah salatullah ala yasin ayo nyaut nyaut nyaut nyaut oma gedong makrong yo nganggo lagu to bro, bro. Yo biar enak didengar itu pakai nada makrong ngono coba makrong medeni wong dikai nada kain turun-turun sing gare enak yo turun-turun iku lho ben mau ngecocor ae bare ni oma gedong makrong oh kendaraan kinclong kinclong oh kene ong ya ong kabeh omah gedong makrong makrong kendaraan kinclong bojo ayu moblong moblong ditinggal mati di nek ayu nek elek ya berantem ya bojo ayu moblong ditinggal mati ayo selamat salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin salatullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah sing melok selawatan tak dongano rezekine lancar duwite akeh meskipun utangan mau apa penggawe amun tukang utang ngono. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah semangat salatullah salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sungguh harta yang diinfakkan, yang dijariahkan tidak akan berkurang, justru akan semakin bertambah banyak. Itu janji Allah, karena investasi akhirat itu modal utuh bunga 700%. Ngono kuwi lek diomongi kadang yo mbantah nek wong medhit. Kabeh kiai ngomongnya ya wis ngono kuwi. Tak titeni. Kabeh kiai nek ngomong ya wis ngono kuwi. Jarene nek disut apa aku tambah akeh. Nyatane. Aku nggawa duit 1 juta tak sutakono 300 ribu ya karek 700 iya itu ngajak kere kok regutak hitung-hitung bisa takono kok diruangi kok bisa tambah akeh ngurangno ceritane dilongi kok tambah akeh ono ceritane ada dikurangi gak jadi habis malah semakin banyak apa? Laut segoro dikurangi terus iwake diambil ikannya dikurangi dikuras diambil ikannya dikuras diambil ikannya dikurangi tiap saat tapi laut gak pernah kehabisan ikan ada segera kena aniwa padahal itu dikurangi terus nih iwa ayo bantau kan, ancan iwa gak gelem kabir Kadang-kadang kabeh iku malah iso dadi ono akeh kok. Ada temen orang Madura. Anaknya kan banyak banget. Tak tanya, "Mas, anaknya kok banyak banget, Mas?" Itu yang jawabnya apa? "Kok tak banyak anak banyak rezeki." Banyak anak banyak rezeki. Akhirnya saya tanya, "Loh, anaknya kok bisa banyak itu? Apa sampean enggak masuk KB?" "Loh, justru karena masuk KB jadi anak. Kalau enggak masuk KB cuma masuk seperempat jadi anak." Dikurangi terus, tapi gak pernah kehabisan ikan. Semakin banyak ikannya. Justru yang diambil bukan cuma ikan gede, ikan kecil-kecil diambil. Kadang ada yang nakal, melanggar hukum lo ngambil ikannya. Gak cuma pakai jaring, ada yang pakai bom molotov. Itu kan pelanggaran, merusak ekosistem laut, gak boleh ngambil ikan kok pakai bom. Dor! Itu apa? Ya namanya bom yang ngagetin ini. Beran, soalnya bom kok trik, bomu ya ngangin truk trik ini bom beneran, makanya jok ngebom dosa. Kemarin ada orang wedo ngebom, perempuan ngebom, bom panci itu lama-lama kalau diterusin ada bom wajan, bom mompreng barang ini ajarannya sopong. Woi dengerin, woi nggak pernah habis, padahal dikurangi terus tiap saat, dikurangi terus ikannya, tapi nggak pernah habis. Menunggu bantah ya, menunggu dakoh, jariah itu kan dikurangi, katanya makin besar. Masa ada dikurangi makin besar, mana-mana dikurangi ya makin kecil. Nggak ada loh, dikurangi nggak makin kecil, malah makin besar. Nanti, anak sunat ya aslinya barangnya kecil. Disunat kan dipotong, dikurangi. Apa jadi kecil? Ya malah delok, bengkoteng-koteng. Padahal aslinya cuwili mengkeret ini. Di sunat itu dipotong, dikurangi. Tapi kan gak jadi kecil, malah gerayang ada di sini. Ini sesak monoget ini. Maka sungguh duitmu yang tadi dikurangi, masukin kuning-kuning tadi, semakin besar dan semakin besar. Amin pancinganmu teri, amin banter banget. Ketongkol lumayan banter amine, teri amine banter. Halo. Menurut urun rongeu cerel atau buruk begitu pun. Nah sekarang tak kasih bocoran. Sangu yang terbaik, bekal yang terbaik adalah takwa. Ringkesnya takwa itu apa yang diperintah Allah sama Rasulullah kerjakan, walaupun berat, itu yang akan memuliakan dan menyelamatkan kita. Kalau ingin dapat ridha Allah, syafaat Rasulullah, ingin rahmat, barokah, maghfirah, perintah Allah kerjakan, walaupun berat. Memang namanya perintah itu berat, gak ada perintah yang gak berat. Contoh, sholat tahajud itu perintah, berat apa berat? Berat, buktinya banyak yang gak kuat, padahal hanya sekedar Allahu Akbar, entul-entul, jadi-jadi tulik-gulik, entul-entul. Entul-entul, jadi-jadi tulik-gulik, entul-entul. Entul-entul, jadi-jadi tulik-gulik, entul-entul. Cuman kayak gitu, tapi nyatanya banyak yang gak kuat. Berat memang. Bukti banyak yang gak kuat. Padahal kalau malam juga terbangun. Tahajud. Qiyamul Lail. Terus ngapain? Kalau gak kencing, ya ngencingin. Kalau gak kencing, ya dikencingin. Ya karena memang berat, tapi kalau ingin mulia derajatmu, kalau ingin dapat rahmat Allah, maghfirah, barokah, ridho, meskipun berat, kerjakan. Wa minad layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa'ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajud, memang perintahnya berat, tapi kalau ingin mulia derajatmu tinggi, kerjakan walaupun berat. Salat berjamaah, itu perintah. Berat apa berat? Berat. Buktinya, coba misalnya ada azan isya dari masjid Baitur Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mah, mah. Disini ayo, ini eskenan. Masjidmu biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Darmo, Mbak Darmo. Halo. Ayo kalau lagi azan Isya, warga Trate sini banyak yang berangkat jamaah ke masjid apa banyak yang di depan televisi? Ya memang sholat jamaah itu berat, tapi kalau ingin dapat 27 derajat, kalau ingin dapat rahmat Allah, ingin maghfirah Allah, ingin barokah dan ridha Allah, meskipun berat, kerjakan. Rasulullah menyatakan andaikan orang itu tahu fadilahnya sholat berjamaah, mereka akan datang ke masjid walaupun sambil merangkak, sambil ngosek-ngosek melakukannya. Sangnyane tidak diketokkan. Tapi memang itu perintah berat kalau ingin dapat kemuliaan lakukan. Puasa itu perintah. Abot apa abot? Abot, makanya aku ngira kuat imane maksudnya. Bengi yo melok mangan sahur yo entek petang piring. Jam siji awan yo warung. Rasa guyu kelakuanmu yo ngono kuwi. Ngene tekan omah nang ngarepe anake macak-macak lemes. Ayah lemes nak. Ngombe itu ya. Memang berat, tapi kalau ingin dapat rahmat, dapat ridho, dapat barokah, dapat maghfirah, meskipun berat, kerjakan. Namanya mengerjakan perintah itu berat. Kayak saya ceramah kayak gini, jangan dianggap enteng. Berat. Saya loh baru dari Hongkong seminggu. Jam 3 malam datang, langsung jam 9 pagi udah berangkat lagi ke bandara. Ini dari sini langsung masih ada 5 jadwal, habis ini masih ke Papua. Berat, jangan dipikir gak berat, tapi karena ini perintah, meskipun berat, tak kerjakan, soalnya aku pengen oleh. Amin. Ini gak ngerti kalau gue jangan di sini loh, pantengi loh. Memang berat, jangan dikira gak berat, orang dakwah, orang ceramah, keliling, bukan cuma di dalam negeri sampai ke luar negeri. Berat, jangan dipikir gak berat, tapi tetap aja saya kerjakan, ini perintah, aku pengen dapat. Pengen dapat ridho Allah, pengen dapat maghfirah, pengen dapat ridho, pengen dapat barokah. Kok duit ini apa? Duit. Yang mahal itu persaudaraan, yang mahal itu teman, saudara. Duit ini apa? Yang lahat, meruano. Berat apapun yang tak lakoni, mergo aku ben oleh. Dulur. Yang mahal itu nilai persaudaraan. Ngono lho. Dulur karo duit yo penting. Kanca karo duit yo abot. Ya wes. Duitmu akeh, banyak banget duitmu, tapi enggak punya saudara, enggak punya teman. Arep ngopo kowe? Mau apa dengan duitmu sing akeh? Ayo, duitmu banyak banget tapi enggak punya saudara, enggak punya teman. Duit akeh, urip sendirian, hidup sendirian, urip ijen, no tengah ora-ora dadi ketua suku blekok kowe. Ayo mbogo apa duitmu? Enggak punya duit kalau banyak teman, banyak saudara, enteng, susah, banyak yang bantu. Repot, akeh sing nulung. Makane kanca karo duit iku penting. Waktu kabeh. Lu udah dikasih penjelasan kayak gitu. Duitmu banyak tapi kalau enggak punya teman mau apa? Ayo. Berarti duit karo kanca kuwi luwih penting. Enggak harapmu. Wong ure paling enak itu lek kontone akeh. Oh, duwe akeh. Ure paling loro iku lek gak duwe duit. Gak duwe kanca. Nek kanca iku penting. Wong ure butuh kanca, wong mati yo butuh kanca. Kaya ngene iki otomatis kan sampean dadi kancaku. Aku ngaji di sini otomatis sampean semua dadi kancaku. Enak, misalnya aku mati, sampean dimintai doa Fatihah untuk saya, mau apa enggak? Mau. Mau ya mau aja semangat-semangat ngono. Nek bengok kaya nyengkakno. Nek mau biasa sing ikhlas ngono kok modelnya mau. Aku ben cepet ngono. Sirik ya sirik tapi ojo ngono. Lero wong lari sing modele sirik ngono. Yo, zaman dulu saya itu masih banyak tanggungan. Ini tanggungan yang mesti 3 tahun. Itu sih tahu, itu sih dari tadi. Kalau polisi-polisi ben mati sih rapopo. Berangkat sih rapopo. Polisi mati boleh ganti polisi gampang. Tapi nek Ustaz Kiai boleh ganti uangnya. Silakan, silakan komandan kalau mau berangkat duluan silakan. Saya belakangan. Halo. Enak konco akeh. Mendoakan itu teman sama bukan teman itu beda. Kalau teman itu tahlil semangat, ingat soalnya teman. La ilaha illallah. Eling konco, eling apike, ingat baiknya, ingat dia teman. Jadi tahlil itu yang semangat. La ilaha illallah. Ya Allah, semalam lo masih ikut pengajian pakai seragam polisi. La ilaha illallah. Kok sekarang udah ditahlili. La ilaha illallah. Yang dua pakai peci lo, dia enggak pakai peci. La ilaha illallah. Serius. Ya karena temen inget baiknya. Tahlil serius. Nah, kalau bukan temen, yo tahlil sak genah. Nah. Dudu kanca. Kanca amin itu lo beda. Kalau temen yang diaminkan itu masya Allah, ya amin. Amin ya Allah. Amin. Ibu kocok uang habis lo itu. Amin. Ibu polisi juga gak tau milang lo pada ini. Amin. Habis aduh. Kok cepet men mati nih ya Allah. Amin. Amin. Bakal dilungkas lo katanya AKP lo dilungkas. Amin. Ya Allah. Amin. Ngono. Kocok soalnya habis. Mana gak kocok ya? Mau dijuga separuh. Karek ming ini rati terus. Mau mendengar berita kematian ini teman sama enggak teman beda. Kalau teman yang mati itu dengar udah dengar belum teman sampean mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan diampuni dosanya. Itu temanku dia orang baik. Ngono. Ini gak kanca. Dikabari, cuman gak perlu, itu mati, wes, menayem, ngomong dikabari, itu mati, itu wes, enggak. Sebaliknya, apa yang dilarang Allah, dilarang Rasulullah, tinggalkan. Karena kalau itu dilanggar, mesti hidupmu terhina. Ngerasani, ojo, gosip, memfitnah, larangan, jangan. Itu seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Nggak rukun, jangan. Orang kita diperintah rukun, Islam itu mengajarkan diperintah bersikap baik. Bukan hanya kepada sesama muslim, kepada non-muslim pun kita diperintah untuk bersikap baik kok. Islam itu ajaran kasih sayang. Ya justru kita bersikap baik dengan harapan mereka akan terketuk hatinya, tersentuh hatinya, dapat hidayah dari Allah melalui kita. Selamanya kekerasan itu gak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Sepanjang sejarah perjalanan dan peradaban hidup manusia, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Kita diperintah tegas kepada diri sendiri, tapi kalau kepada orang lain diperintah berkasih sayang sedapat mungkin. Woi, rumah no, kemana sama ini pendatang ya, aneh-aneh no kan? Peleng no, Rene ini mergo dua kemungkinan, lekak kekurangan ya kewirangan, ya. Malah ngaku awe, raimu lo ketoro, lo semacam-macam no kan, ngisi-ngisi ni waku, we. Lekak kekurangan ya kewirangan, aneh-aneh. Woi. Ate ra ngertos. Batuk ngono tulisane min ngene. Dale minggat rene utang urung lunas. Pengalaman pribadi. Apa pengalaman pribadi? Barangan. Padane yo. Subhanallah. Seperti tadi, apa saja yang dilarang tinggal, Bu, menyelatung suami jangan, itu larangan. Kalau sering-sering menyelatu itu bibirmu penuh dosa, lisanmu penuh dosa. Ngomelin itu loh, gaya murah ngerti menyelatu. Kalau dipakai untuk menyelatu, banyak dosamu, hatimu loro, pikiranmu sumpek, dosamu gede, loro kabeh. Meskipun suami pulang telat ya gak usah pakai ngomel-ngomel lah. Jadikan itu ladang amal dan ladang pahalamu. Gak apa-apa. Tuh. Biasanya lah bujumu toko telat, ikhlas apa berdudut, Bu? Buka pintu itu senyum apa nyaprut? Bukan nyaprut kok yang ngomel lah potong amu. Buka nih, dibuka nih, jambira ini. Jambira. Kelorak-kelorok matanya. Nyapu mulai, gak usah mulai. Turu gedu, turu gedu. Karungmu gawa, bantalmu gawa. Mana telan sampai kentangan kan? Apa waras bujumu? Kalau nggak blek, kesatimu loro, dosamu gede. Mending jadikan itu sebagai ladang amal. Suami pulang, pahami itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Alah, kok lanang ngono dapurane kok peristiwa besar? Itu ladang pahala, Bu. Menyambut kedatangan suami dengan perlakuan terbaik itu bernilai jihad. Jihadmu yang menuiku. Jihad itu biasanya ngomel-ngomel, nggak usah ngomel, biasanya nyaprut, biasanya cemberut, sekarang ganti senyum, wajah cerah, ramah, ikhlas. Biasanya ngomel, ganti solawatan, lebih berkah hidupmu. Bukain pintu meskipun suami terlambat pulang, buka pintunya, dibuka, krek, begitu kelihatan suami nggak usah diomelin, solawatan. Nah, suami masuk rumah keluyur-keluyur, sambut. Waras bujumu sadar. Besok nggak berani pulang terlambat, takut disolawati yuk. Ya sudah, habis ini ada yang praktek, yang suaminya suka terlambat itu. Dibukain, cetek-cetek-ceteknya, seret, enggak rucek-rucek melipatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Lanang melebu keluyur. Tembu, paling suamimu cuma senyum-senyum. Wong edan. Wes, ini dalam rumah tangga saja kalau mau rukun jadi enak. Kalau mau ada kebersamaan jadi enak. Maka satu, orang itu harus siap berbeda-beda. Karena enggak mungkin orang itu sama. Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Sekembar-kembarnya orang pasti ada bedanya. Betul? Orang sekian banyak yang mesti pendapatnya beda-beda. Dan perbedaan pendapat itu sangat kita butuhkan. Kalau pendapat semua sama, ngapain kumpul? Ngapain pakai rapat? Cukup satu orang saja kalau pendapat harus sama. Kita perlu beda pendapat. Aku gak ngomong butuh, takut ada yang banjar. Kita perlu menengok. Panggilmu ulun orang ngerti. Ulun ngerti. Menang peyang sabarataan menang. Tantemi lho. Ambil aku orang ngerti ikam-ikam ngerti sampingannya aku yang mau ngomong no bahasa. Gaya neng. Namanya beda pendapat itu perlu. Kita perlu beda pendapat. Satu, untuk menambah wawasan dan keilmuan kita. Lah kalau pendapatnya sama, enggak nambah-nambah ilmunya. Semua sama. Dua, untuk mengukur dan mengetahui pendapat kita ini benar apa salah dibanding dengan pendapat yang lain. Ketiga, beda pendapat diperlukan agar kita makin kuat dan makin kokoh. Seperti disampaikan oleh panitia tadi, masjid ini kuat kokoh meskipun belum jadi. Makanya malam ini tadi saya suruh ngemis. Apa-apa ngemis untuk akhirat, aku nolong sampean. Masjid ini kokoh kuat karena beda-beda. Ada yang jadi semen, ada yang jadi batu bata, ada yang jadi besi, ada yang jadi kayu. Coba masjid ini sama bahannya, pasir semua. Gak jadi bangunan, atau semen semua. Gak jadi bangunan, justru kuat karena berbeda-beda, tapi tidak bermusuhan, tidak bertentangan. Berbeda-beda tapi saling mengaitkan dan saling menguatkan. Ada yang siap jadi atap, ada yang siap jadi dinding, ada yang siap jadi jendela, ada yang siap jadi tangga, tiang itu, ada yang siap jadi lantai. Tapi nggak membeda-bedakan, saling menguatkan, saling mengait dan menguatkan. Maka ada yang Daya, ada yang Bata, ada yang Bugis, ada yang Jawa, ada yang Banjar, ada yang macam-macam. Ya beda-beda sukunya, tapi tetap saling menguatkan. Mohon maaf, saya pergi pertentangan. Ditambahin orang ya. Apa nih? Oh, iya waktunya. Ini udah 2 jam lewat besar. Ya umumnya Ustaz ceramah itu di mana mana ya 1 jam. Umumnya 1 jam. Lah aku udah 2 jam lewat terus dikompon tambah. Sumpah apa orai? Halo? Eh, oi. Guru harus siap beda pendapat dengan murid. Lah kalau guru sependapat terus sama murid, ya gak ada guru, gak ada murid nanti. Kalau murid punya rumus baru, guru jangan tersinggung, jangan merasa tersaingi. Justru harus gembira, alhamdulillah ini murid bisa ngasih tambahan rumus ke saya. Komandan harus siap beda pendapat dengan anak buah. Kalau anak buah punya jurus baru untuk melumpuhkan maling-maling. Oh, malingnya di depan panggung ini. Ini komandan harus menerima, ya terima kasih anak buah dapat jurus baru untuk menangkap maling-maling lo. Kok komandan ini merasa tersaingi, gak maju-maju institusi. Gitu loh, bos harus siap beda pendapat dengan anak buah, dengan karyawan. Orang tua harus siap beda pendapat dengan anak. Ya gak mungkin orang tua sama anak kok sama, ukurannya beda, statusnya beda, seleranya beda. Mesti berbeda, yang harus diatur itu etikanya, adabnya, gimana anak buah kepada komandan, gimana murid kepada guru, gimana adab anak kepada orang tua. Tapi tujuannya tetap sama. Halo? Mohon maaf, faktanya masyarakat kita ini sekarang masih seperti toko bangunan, toko bahan bangunan ini. Semua bahan ada, besi ada, kayu ada, semen ada, pasir ada, batu bata ada. Tapi gak mau saling mengaitkan, gak mau saling menguatkan, berantakan. Semua potensi di negeri ini ada. Intelektualnya ada. Aku bilang intelektual aja, ilmuwan. Ada yang istilah cendekiawan, cendekiawan kan gini, cendekiannya awan. Nek bengi molor. Ulamanya ada. Pengusahanya ada, negarawannya ada, semua komponen ada, tapi gak mau saling mengait, gak mau saling menguatkan, malah terkesan saingan, ya berantakan akhirnya. Bangun masjid ini, nek kiai-kiai toh, demi Allah rada diganti. Mau bangun masjid kok kiai semua, ya rada di, masih jine Al-Fatihah. Si jine buka kitab, si jine muter tasbih. Ya gak dadi masjidnya. Anggitnya bangun masjid diputer no tasbih terus dadi masjid. Ya ada kiai ini bagian doa, ada pengusaha ini, donatur terbesar. Masyarakat kecil-kecil ikut membantu. Ya ada pejabatnya, mana polisi tekongan ini aku cuma lu nyumbang, gak mau tekong-tekong. Nyumbang keamanan. Seweneng tarane nyumbang keamanan. Lah kalau enggak diamankan sama polisi, pengajianmu apa ya iso jalan tertib, ibadahmu ya apa iso jalan tertib. Peran polisi itu sangat penting, pelayan masyarakat. Jago sakono kesan polisi garang, polisi sangar sakono. Hukum sekarang sudah tidak dibeda-bedakan. Dir narkoba terlibat kasus narkoba, copot. Saya ini urusan ngono gak peduli. Penegakan supremasi hukum kok. Saya ini modelnya ngono. Hukum gak pandang bulu sekarang. Kalau hukum pandang bulu yang menang bedes. Bulunya akeh. Usahakan coro cecek orang di bulu. kasihan. Ya kalau dulu hukum itu kayak kapak, kayak pisau, ke bawah tajam, gek, bres. Kalau ke atas ketul, tumpul dulu. Sekarang kan enggak beda. Enggak sekarang. Tak antemi ya menunggu. Kalau dulu hukum itu kalau ke bawah ya tajam, jelas. Tapi kalau ke atas tumpul, sekarang enggak. Sama sekarang nggak peduli, sekarang nggak peduli. Rumah nawa yang menengok. Sila ketuhanan yang maha esa jelas. Sila pertama ketuhanan yang maha esa. Jangan dirubah jadi keuangan yang maha kuasa. Ketuhanan yang maha. Kalau dulu lah aku bakas dulu. Kalau pejabat orang kaya itu kena disidang di pengadilan. Dok. Anda kena pasal sekian. Langsung ngomong berapa harga pasalmu. Regane pasalmu lo piro biyen. Tapi ndak iso. Meneng apa? Jadi tak belani kok iso. Ngaji kok ora oleh rampung ngomongane. Karepmu lo piye? Ngaji kok ora oleh, oleh karena itu. Ya Allah. Tolong perhatikan, beda pendapat bagus. Kita jangan terjebak dalam permusuhan. Oleh karena itu, saudaraku, ada tarawih yang 20 rakaat, ada tarawih yang 8 rakaat. Beda apa sama? Ya. Jelas beda. Gerang raya matematika. 20 sama 8 kok sama. Beda rakaatnya tapi sama sholat tarawihnya. Maka enggak usah debat lah. Sama-sama punya dalil, sama-sama punya dasar. Tinggal bagaimana kita mensikapinya dengan dewasa. Gitu loh, yang sholat tarawihnya 20 rakaat kok ikut imam yang cuma 8 rakaat. Begitu imam selesai, nambahin sendiri, apa susahnya om tinggal nambahi. Yang tarawihnya 8 rakaat kok ikut imam yang 20 rakaat. Begitu imam dapat 8, minggato. Selesai kan? Gitu loh. Ada sholat subuh pakai kunut, ada sholat subuh yang nggak pakai kunut. Beda kunutnya tapi sama-sama sholat subuhnya. Nggak usah ribet. Oke? Okay? Tapi alhamdulillah sekarang kalau masyarakat teratai, masyarakat sampai itu udah nggak ada yang mempersoalkan itu. Kalau dulu sih ribet, harus kunut karena itu sunah abad. Nggak pakai kunut, buktinya harus diganti susu cawi kalau lupa. Harus kunut satunya. Nggak boleh kunut, nggak usah, nggak ada dalilnya macam-macam. Dulu alhamdulillah masyarakat teratai sekarang. Masyarakat sampai sekarang gak ada yang meributkan soal kunut sama enggak. Soalnya sama-sama gak sholat subuhnya. Apaan yang sih diribut no? Kok doa subuhannya? Ya Allah, ya Allah. Oke, beda pendapat bukan musuh. Tapi beda pendapat adalah wahana untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Setuju? Oke. Dan beda pendapat itu akan jadi indah. Panggung ini indah karena berbeda-beda. Ada tiang penyangganya, besinya. Ada tendanya. Ada lampunya. Ada kipas angin meskipun gak diputar gitu mau. Oh pantas-pantas aja. Kamu ngerti deh. Ada karpetnya, rumahnya kok, ada mejanya, ada bedokannya, ya, wong ngaji kok bisa disuguhi model gini, terus matur suwun, ada macam-macam, jadi indah karena berbeda-beda. Nah, coba kalau ini kain semua, kusun, sorry ya, wajah saya kelihatan indah, ketimbang rupamu. Ya karena beda-beda, ada mata, ada batok, ada hidung, ada mulut, ada pipi. Ya, coba kalau wajah saya hidung semua ini. Gitu loh, dan perbedaan itu akan jadi nikmat. Karena berbeda maka akan terasa nikmat. Laki sama perempuan itu beda. Beda banget. Tak apa-apanya ya beda. Tapi lagi lemah rukun. Melebu kamar iso. Cici ini ngomong, zaman kok duwe ngono. Nah ini aku gak podo ya mas ya. Nono tuh digaduk-gaduk nono piye ngono gitu. Itu unik mas karena berbeda. Embo diomong ya. Yang kedua, jangan pernah ada yang merasa paling baik, paling berjasa, paling pinter, paling benar. Jangan kepengin menonjolkan diri. Karena semuanya penting. Allahumma shalli ala Muhammad. Kelemahan bangsa ini rebutan paling baik, saingan paling benar, kelompok kami yang paling benar, kelompok kami yang paling baik, makanya susah bersatunya. Kalau seluruh komponen bangsa ini suka rebutan merasa paling baik, merasa paling benar, ya susah bersatunya. Demikian pula kalau organisasi-organisasi dalam Islam merasa yang paling baik, merasa yang paling berjasa, merasa yang paling benar, ya susah bersatunya. Woi. Muyo yo ben. Kebelet kok. Mari kita belajar yang ikhlas. Belajar yang ikhlas. Katanya enggak boleh menonjol-nonjolkan diri. Saya ada jantungnya apa enggak? Enggak ada jantungnya ya wis kok aneh saya. Jantung saya selalu kerja. Semua orang juga tahu saya hidup karena ada jasa dan kerja dari jantung saya. Tapi jantung saya enggak pernah kepingin menonjolkan diri. Bahkan enggak pernah kepingin kelihatan. Walaupun enggak kelihatan, toh semua orang juga tahu jasanya. Artinya untuk diakui jasanya, untuk dihargai jasanya. Enggak harus selalu kelihatan, enggak harus selalu menonjolkan diri. Coba kalau seluruh organ tubuh saya serasa, semuanya merasa berjasa, merasa kepingin menonjolkan diri. Paru-paru pengen ketok. Jantung pengen ketok, semua pengen menonjol, usus pengen menonjol. Usus menonjol dikit aja jadi masalah. Jadi penyakit ambeien, bahasa Inggrisnya the double. Itu harus dioperasi. Maka orang yang selalu menonjol-nonjolkan diri, masjid ini gak dati, urung tak tegal, sakit tadi kita aku, gak dati, jasa aku, wah itu double itu orang itu. Harus dioperasi. Ayo belajar yang ikhlas. Ikhlas itu seperti gula dalam kopi. Dalam gak, kamu gak minum. Kopi itu terdiri dari 3 unsur. Di samping gelas dan air, ada kopi, ada gula, ada rasa. Ada kopi, ada gula, ada rasa. Dan gula itu simbol keikhlasan. Berjasa, tapi gak nampak dan gak disebutkan. Halo? Gula itu simbol keikhlasan. Berjasa, tapi gak nampak, gak kelihatan, dan gak disebutkan baiknya. Kalau jelek dia disebut. Tapi juga gak pernah putus asa. Coba kalau terasa pahit, kalau terlalu pahit, yang disalahkan kopi apa gula? Gula, wah ini gulanya kurang. Kopi pahit ini gulanya kurang, makanya pahit, gula yang salah. Coba kalau terlalu manis, yang disalahkan kopi apa gula? Gula, kakek gula, makanya kok manis ini. Ketika pahit, gula yang disalahkan karena kurang banyak. Ketika terlalu manis, gula yang disalahkan karena kebanyakan. Tapi kalau perpaduan antara kopi dengan gula itu pas, sehingga terasa nikmat, yang dipuji siapa? Kopi ini mantep. Kemana gula? Yang punya andil besar membuat kopi jadi nikmat, gak disebut. Giliran gak enak yang disebut. Penyakit ya penyakit gula, penyakit kopi. Maka para ulama, para santri, para kiai itu dalam berjuang membela negeri ya seperti itu. Kalau ini yang kita gak berjuang merukunkan berbagai macam elemen masyarakat tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku. Berjuang ini gak kelihatan. Ya, termasuk ikut berjuang di negeri ini para ulama, para kiai. Tapi tidak kelihatan. Gak kepengen kelihatan kok. Ingat, kemerdekaan Indonesia yang dulu masih belum kuat. Sampai agresi militer 1, agresi militer 2, sampai pecah pertempuran 10 November. Sekutu, jutusnya nendah semua ya, ini kutu naik. Gabungan beberapa negara mengobrak-abrik kemerdekaan negeri ini. Itu akhirnya Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Bahwasanya berperang melawan penjajahan. Bagi setiap mukallaf, orang Islam yang sudah akil balik, hukumnya fardu ain. Keluar semua, para santri, para ulama, para kiai. Keluar senjata randuwe. Krekil ini loh, krekil. Wirid no diantem no tank Inggris ya, dor meledak dari granat dari bom. pucuan sampai yang membunuh Jenderal Malabi pimpinannya sekutu sopo santri, sorry bukan tentara bukan polisi. Santri, saya tahu pas lihat nonton film itu kan film Sang Kiai wilo, itu mata ini Jenderal Malabi gue santri lo, itu film fakta sejarah gitu sembarangan lo, lo memang waktu itu polisi urung ono, polisi lo lahir tahun piro, bisa Kiai ambil polisi ini. Mancur yang besok. Ya, artinya harus kerjasama gitu loh. Makanya ini ono kiai ceramah dakwah di Joko ngepam undang. Itu undang hutan yang ngepam. Pengajian orang ngepam di sini sama-sama ngepam. Ini ikut meminimalisir tindak pidana, tindak kriminal melalui pembinaan-pembinaan moral masyarakat sehingga kejahatan menjadi minim, tindak pidana menjadi minim. Kan tugas polisi semakin ringan. Makanya ini polisi mestinya kudu nambahi sangu, mestinya kan tugasnya makin ringan dibantu karo ustad-ustad. Ya ikhlas itu kayak kita, mohon maaf, berjasa tapi gak mau kelihatan. Ya seperti jantung, dia selalu kerja, saya berdiri jantung kerja, saya tidur jantung kerja, tapi dia gak mau kelihatan gitu loh, gak mau kelihatan. Ya kayak mana alat vitalnya bapak-bapak jasanya besar, ini yang hadir semua itu hasil karyanya dia, tapi dia gak pernah mau memperlihatkan diri. Yang kelihatan di detail langsung sembunyi loh. Itu orang yang ikhlas dalam beramal. Kayak ketika kita mohon maaf lagi ke kamar kecil, lagi ke toilet, lagi ke WC, kita mampu merahasiakan amal yang satu itu. Begitu masuk pintu ditutup rapat, jebret, jangan sampai ada yang melihat. Keran langsung dibuka biar suaranya air itu kencang, gajak dan aman, tidak terdengar bunyi prek, prek, aman, tidak terdengar. Jangan sampai amal kita itu didengar oleh orang, itu amal yang rahasia dan betul-betul ikhlas. Meskipun keluarnya sulit, habis makan jambu batok metune alot juga bengok-bengok, ditahan sedapat mungkin, jangan sampai kedengaran orang, itu amal. Gak ono ngisi ngalot, aduh terus ngeteng berlak-balik itu gak metu-metu yong, gak ada. Itu rahasia betul, jangan sampai kedengaran orang. Meskipun suasana gak nyaman, pesing sekalipun, kita tahan, gak akan kita bengok-bengok, wah pesing, enggak, itu jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai kedengaran orang. Bahkan setelah bersih, kita keluar pun, gak pernah diceritakan kepada orang lain. Amal yang rahasia, oh no, bensin di kandang no. Yo, aku mau metu rolas, yo. Yang walu doa-doa, yang papat merengkel-merengkel, ke sampel gitu. Habis nyumbang keramik ke masjid itu dikandak-kandaknya mau sak kampung. Sorry, kadang-kadang ada nyumbang itu kalau gak minta kwitansi itu gak mau. Nyumbang itu gak ada kwitansi. Ya sumbangannya akeo semen setengah sak. Minta kwitansi, minta diumumkan mau sholat Jumat. Orang kopla ya kayak gitu. Oi. Yang ketiga, tirong. Wes lah, gak cukup waktunya. Orang jam setengah mau. Kita mulai dari diri sendiri, mulai melakukan kebaikan dari diri sendiri. Jangan menuntut orang lain untuk berbuat baik tanpa kita sendiri yang berbuat baik. Ibadah binafsik. Kita itu punya penyakit, kepingin orang lain baik, cuman diri kita sendiri gak mau memperbaiki diri. Padahal orang lain akan baik kalau kita bersikap baik kepada orang lain. Insya Allah, ini yang saya sampaikan. Iki sepeda karo ceramah iki ae telu. Kurang mundang ngodiwi burung cendrawasih hingga di kayu. Terima kasih, thank you. Sedikit lagi, tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Mohon maaf kalau salah dan hilaf. Moh, tanpa menek moh. Ikus raumum misalnya. Sangingannya. Ya karena aku melihat semangatnya jenengan-jenengan sungguh luar biasa. Alam masyarakat sampai mereka semacam ini, insya Allah sampai selamanya akan tetap damai. Allah akan merundukkan rahmah, barokah dan kenikmatan. Tapi kalau mbak gak mau rukun, suka bertikai, suka bertengkar, suka ribet, yang datang adalah musibah, bencana dan kesulitan. Na'udzubillah min. Dan kalau mau hidup rukun seperti ini, yang datang adalah barokah, rezeki dan kenikmatan. Alhamdulillah hasil infak yang berkumpul. Ini tak umum nih, cepat. Jojo seru aku kira tak umum nih. Bisa moco aku tulisannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jojo. Ini oleh hakim bu jambu dulu. Hasil jariah jenengan semua untuk masjid terkumpul 33.077.000 rupiah. Alhamdulillah. Ini sungguh luar biasa. Makanya lah undangan warga gak kira rugi. Gak kira rugi. Modalnya panitia itu luwe-luwe. Masyarakat itu dengar kalau yang datang siapa? Anwar Jai. Nyumbangnya 20.000 dari 100.000. Modal awal mesti bati. Kadang ada panitia, wah biayanya kok mahal terkasih dong. Itu panitia goblok gitu. Itu jamaah yang datang sekian banyak, ini lho 33 juta. Modalnya panitia piro. Nyangoni aku mek piro. Antemnya. Ini yang meng-cancel jadwal mesti kau betul hitung turunan nih. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf saya bahasanya kasar, sekali lagi mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa kecuali hanya untuk mempererat persaudaraan. Sekali lagi tingkatkan kerukunan maka kenikmatan akan kita dapat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhumah wa sulatana sulatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'shumah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana. ولا تسلب قلنا زعيم إيماننا ولا تسلب علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ورزقنا خير من الدنيا والآخرة رحمة تعالى بالإنسان جدير وبالإجابة جدير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعيدنا من موجبة الندامة يوم القيامة. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Sebelum melanjutkan pengajian ini, hentikan video sejenak, tekan tombol jempol dan langganan atau subscribe. Jangan lupa tekan juga loncengnya. Agar kita semangat upload pengajian Anwar Zahid terbaru.